siap bikin gebrakan. Hari ini teman-teman Challengers dari DSC ke-11 akan mengunjungi ke store-nya Brodo. Tugas teman-teman adalah memvalidasi dan merekomendasikan 3 desain untuk menjadi katalog berikutnya di tahun 2021. Challengers, selamat datang. DSC ke-11. Siap bikin gebrakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Yogyakarta. Hari ini kita ada di Yogyatorium namanya. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Yogyatorium ini. Bachelor product itu apa sih? Kalau itu lebih ke gambar yang lucu, Mas. Gambar yang lucu. Nah, Jogja istimewa, oh, ya. Tapi gambarnya mie ayam, oh. Kan ini dari kebanyakan Jogja. Ya. Diploma Success Challenge tetap hadir sesuai komitmen kami sejak tahun 2010. DSC yang ke-11 ini terdapat 15.000 calon peserta yang telah dikurasi dengan baik hingga 150. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Susah banget. Merupakan alternatif brand teh yang lebih sehat dibanding yang udah ada sekarang. Pelaksanaan DSC ke-11 di tahun ini telah melalui proses seleksi yang panjang. Lebih dari 15.000 proposal yang masuk telah tersaring lagi menjadi 150 challengers untuk tahapan national selection. Dan hari ini, challengers yang terpilih akan melanjutkan proses inkubasi untuk memperebutkan dana hibah 2 miliar. Challengers, selamat datang. DSC ke-11. Siap bikin gebrakan. Hari ini kita ada di Yogyatorium namanya. Yogyatorium adalah tempat bagi brand paling terkenal di Jogja untuk fashion adalah Dagadu. Teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah Candi Borobudur. Kemarin sebelumnya, sebelum kita ke Candi Borobudur, kita sudah tentukan desain. Salam diplomat, jangan siap menjadi berangkat. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Salam diplomat dan saya siap bikin gebrakan. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Selamat pagi para dewan komisioner. Yes, yang saya ingin tahu tadi itu USP-nya apa? Ini. Profitnya gimana? Kalau dari SWOT analysis gitu, P-nya apa nih? Threat-nya, challenge-nya yang paling besar. Sebuah perjalanan yang mengharuskan kita untuk mampu berkompetisi dan memberikan gebrakan baru untuk sebuah mimpi yang dibalut dengan indah dengan kesuksesan yang hakiki. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah milestone, another milestone, new beginning untuk menjadi wirausaha di Indonesia. Kompetisi wirausaha yang telah berjalan selama bertahun-tahun ini tentunya telah menjadi sebuah kawah candra di muka untuk melahirkan wirausaha-wirausaha muda, wirausaha baru yang memiliki semangat serta kreativitas yang menjadi tuntutan untuk bisa sukses di era hari ini. Program dan kompetisi wirausaha yang diinisiasi Wismilak Foundation dan telah berjalan lebih dari satu dekade dan tahun ini memasuki tahun ke-11. Di tengah situasi pandemi, DSC ini hadir sebagai support system dan safe place bagi kalangan wirausaha dan generasi muda Indonesia. Diplomat Success Challenge. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh challengers DSC yang ke-11. Anda selamat telah melalui semua perjalanan. Hidup adalah perjalanan, perjalanan untuk belajar. Sudah waktunya bagi kita semua untuk mewujudkan ide bisnis yang kita rencanakan. Sudah saatnya kita sekarang jalankan ide bisnis itu, jalankan bisnis yang sudah jalan, kembangkan, dan untuk para peserta yang belum mendapatkan modal usaha maupun para calon peserta yang belum punya kesempatan untuk ikut di Diplomat Success Challenge ke-11 tahun 2020 ini, kita ketemu di tahun 2021 di Diplomat Success Challenge ke-12. Itulah rangkaian series dari kompetisi pemilihan entrepreneur terbaik. Kita akan bertemu lagi tahun depan, tentu saja dalam Diplomat Success Challenge ke-12 dan bertemu dengan ide-ide bisnis yang lain lagi dengan entrepreneur-entrepreneur muda lain lagi. Ya, see you next year. Diplomat Success Challenge ke-12. Akselerasi ide bisnismu. Raih total 2 miliar. Submit ke diplomatsukses.com sebelum 19 Oktober 2021. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Hari ini adalah hari terakhir National Selection. Nah, ini adalah kota kelahiran gue, Jakarta. 50 lagi akan kita lihat hari ini. Ini teh adalah brand minuman teh yang menggunakan bahan-bahan natural, vegan friendly, dan juga berkalori rendah. Mas Aryo punya F&B nggak? Sedangkan Ines pengalamannya di F&B banyak banget. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti challengers menemukan mentornya yang lebih cocok buat dia. Dan I'm happy for that. Saya banyak mengalami keterbatasan karena kita terbatas sekali dalam ilmu kewirausahaan, terutama dalam strategi-strategi manajemen. Tantangan kita tentang produksi dan distribusi. Kenapa produksi? Karena semua kegiatan produksi kita manual gitu. Kalaupun ada mesin, mesin sederhana, dan itu cukup merepotkan. Kalau misalnya ada orderan banyak, kita senang sekaligus lumayan capek gitu ya, tapi senang tapi capek. Di dalam hal itu, akhirnya kita waktu dengar DSC ini mendatangkan mentor-mentor berpengalaman, kita coba deh untuk ikut ke DSC. Nah, alhamdulillah betul-betul semua yang kita minta, mengenai pelajaran-pelajaran yang kita minta, kemudian mentor-mentor yang kita minta, itu ternyata benar-benar dihadirkan, sehingga kita betul-betul mendapatkan tambahan ilmu, yang ilmu ini tuh bermanfaat banget buat kita bisa restrategi dan scale up bisnis kita. Kita tahu bersama bahwa kita sedang mengalami sebuah krisis dengan semua disrupsi yang terjadi akibat pandemi. Segala sesuatu akan berubah, tidak akan seperti dahulu lagi. Oleh karena itu, kita benar-benar berharap generasi muda yang kedepannya menjadi pahlawan-pahlawan ekonomi Indonesia mampu melihat permasalahan yang ada, sehingga ini menjadi solusi baru buat Indonesia. Tentunya kami sangat mendukung melalui skema program yang kami buat, harapan kami ini dapat membantu recovery ekonomi Indonesia. Tahun 2020 menurut kami merupakan salah satu tahun terberat begitu first case di Indonesia terjadi. Itu distributor, toko oleh-oleh, tempat wisata, tempat kita mendistribusikan produk kita tutup. Nah, saat itu yang pertama kali kita amankan adalah cash atau darah perusahaan kita. Akhirnya kita ngerubah marketingnya yang tadinya B2B ke Horeca menjadi B2C, jadi langsung ke customer, dan itu kita memakai channelnya adalah online, yang tadinya offline. Nah, selain itu juga kami di Sebar Group ada namanya Konspirasi Snack. Nah, Konspirasi Snack ini mengumpulkan snack-snack lokal, snack-snack UKM yang best of the best, supaya kita bisa bantuin mereka jualan juga ke konsumen akhir kita. Sehingga alhamdulillah kita bisa naik-naik lagi di bulan berikutnya. Jadi pada saat kita ngikutin DSC, itu kita betul-betul di luar dugaan ya. Betul-betul kita dididik secara bisnis yang pure di sini. Diplomat Success Challenge ini kita dibuat dalam satu komunitas namanya DEN atau Diplomat Entrepreneur Network. Benar-benar semua alumni Diplomat Success Challenge dari 1 hingga ke 10 kemarin, di mana ini kita tidak hanya berjejaring hanya untuk silaturahim doang, tetapi juga aktif berbisnis. Kuncinya adalah kolaborasi. Selama 10 tahun kami melihat bahwa dengan adanya Diplomat Entrepreneur Network yang kami bangun, di sana saling mengisi satu sama lain. Ketemu dengan partner yang mungkin bidang bisnisnya sangat berbeda, tetapi mereka bisa membantu untuk mensuplai, sehingga mereka bisa berkolaborasi bukan cuma dari sudut pandang produk, tetapi konsep marketingnya juga. Jadi itu sangat penting bagi ketahanan ekosistem kewirausahaan, bahwa kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi yang sikut-sikutan. Dalam prosesnya tentunya kami melihat bahwa founders mentality itu menjadi hal yang sangat penting. Kami punya prinsip 3P, paham, PIY, persona. Bukan cuma sekedar founders yang paham tentang bisnisnya atau PIY dalam mengelola marketing strategy, tetapi yang paling penting itu adalah kami memberikan hibah modal usaha kepada founders yang punya karakter yang kuat, karakter yang bisa memberikan dampak positif bukan cuma sekedar ke timnya, tetapi juga ke masyarakat. Setelah kami mendapatkan hibah modal usaha senilai 500 juta rupiah tahun 2016, bisnis kita cukup berkembang karena dengan modal tersebut kita bisa membuat produksi kita jadi lebih mudah dengan alat-alat produksi, alat-alat pendukung yang lebih profesional. Dengan modal itu juga kita bisa mendistribusikan produk kita ke pasar yang lebih luas. Sebagai anggota dari Diplomat Entrepreneur Network sekaligus alumni dari DSC 2016, saya akan kembali terlibat pada rangkaian acara Diplomat Success Challenge ke-11. DEN atau Diplomat Entrepreneur Network itu akan turut membantu jalannya acara, sehingga kita berharap kita bisa kolaborasi sama teman-teman semuanya. Untuk itu saya mengajak semua teman-teman di sini untuk selalu semangat dan siap bikin gebrakan.

semuanya. Yang kami hormati Bapak MH Ainun Najib dan Kiai Kanjeng. Yang kami hormati Cak Zaki selaku pimpinan Progres dan Rumah Ma'iyah. Yang kami hormati Bapak Edric Chandra sebagai program inisiator Diplomat Success Challenge. Yang kami hormati Bapak Mawardi, Regional Sales Manager 3 PT Wismilak Inti Makmur. Yang kami hormati Mas Andromeda Sindoro yang mewakili Den Diplomat Entrepreneur Network dan sebagai pemenang Diplomat Success Challenge tahun 2019. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada yang telah mengikuti acara pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan pada teman-teman semua jamaah Ma'iyah dari berbagai tempat pada malam hari ini dalam sinau bareng Nandur Mental Wirausaha yang dipersembahkan oleh Diplomat Success Challenge. Dapat kita ketahui bahwa Diploma Success Challenge ini merupakan program kompetisi kewirausahaan yang diadakan sejak tahun 2010 dan terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Diploma Success Challenge memberikan kesempatan kepada kaum muda Indonesia untuk uji kompetensi memperoleh hibah modal usaha, edukasi, serta pendampingan usaha. Selain itu, Diploma Success Challenge juga memberikan peluang bagi seluruh individu untuk menjadi seorang wirausaha yang tangguh dan bermanfaat. Serta diberikan kesempatan juga untuk seluruh warga Indonesia berkesempatan bergabung di Diplomat Entrepreneur Network yang terbentuk dari tahun 2016 serta sebagai jaringan alumni Diplomat Success Challenge. Nah teman-teman semua, sebelum kita sinau bareng Nandur Mental Wirausaha bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng, pada segmen awal ini kita akan bersama Pak Edric Chandra dan Mas Andromeda Sindoro. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa ini adalah momen silaturahmi persaudaraan Mas Edric, Mas Andro dari Diplomat Success Challenge dengan teman-teman jamaah Ma'iyah di seluruh Nusantara. Meskipun yang hadir ini adalah perwakilan dari berbagai daerah, mungkin teman-teman ini ada 26 orang. Saya catat mereka datang dari, ada yang Jogja sendiri tentunya, ada dari Semarang, Magelang, Tegal, bahkan juga Cirebon, Purwokerto, Pekalongan, Wonosobo, Blora, Demak, Surabaya, tetangga Pak Edric ya, Jombang, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Magetan, Blitar, Tulungagung, kemudian Kediri, Ponorogo, Madiun, Lamongan, dan Malang. Jadi cukup banyak mereka ini teman-teman. Jadi ini adalah momen persaudaraan yang perlu kita syukuri antara teman-teman jamaah Ma'iyah dan Diplomat Success Challenge. Kebetulan Diplomat Success Challenge ke-12 tahun ini sudah mulai bergulir dan alhamdulillah Pak Edric dan teman-teman DSC ingin teman-teman jamaah Ma'iyah tahun ini bisa terlibat, berpartisipasi dan memanfaatkan kesempatan Diplomat Success Challenge pada tahun ini. Nah, untuk itulah pada segmen awal ini nanti Pak Edric dan Mas Andro akan bercerita Diplomat Success Challenge itu program seperti apa dan nanti teman-teman juga bisa bertanya lebih jauh tentang program itu ya. Nah, Pak Edric ini teman-teman adalah inisiator program DSC ini dari Wismilak. Jadi yang punya gagasan, ide dan visi tentang DSC ini Pak Edric. Dan Mas Andro ini adalah pemenang DSC tahun 2019. Nanti beliau akan sharing kepada teman-teman gimana supaya kita bisa sukses mengikuti DSC, tahap-tahapnya seperti apa, penderitaannya seperti apa, susahnya kayak apa. Betul sekali. Gitu. Termasuk apa bisnis yang digeluti Mas Andro nanti bisa diceritakan ya Mbak Lala gitu ya. Ya betul sekali. Oke, jadi ini teman-teman saya mohon bisa dimanfaatkan dan untuk memulai segmen awal ini saya minta teman-teman aplaus untuk Mas Edric dan Mas Andro. Oke, kesempatan pertama saya persilakan untuk Mas Edric, silakan. Terima kasih. Selamat malam ya. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir dari seluruh penjuru negeri gitu, termasuk juga yang lagi nonton lah ya, nanti lagi nonton gitu. Jadi saya sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal 2 tahun ini tuh berangkat dari keresahan. Berangkat dari keresahan gitu. Jadi kalau misalkan dulu saya sempat berkesempatan lah ya, berkesempatan untuk keliling beberapa kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke begitu ya, untuk menceritakan bahwa hidup itu lebih baik bisa seimbang. Yang namanya work-life balance itu harusnya sudah dari dulu. Seharusnya sudah dari dulu. Cuman setiap kali saya cerita tentang hal tersebut, setiap kali saya cerita tentang hal tersebut di panggung gitu ya, tiba-tiba setelah selesai, ada aja yang naik ke saya. Pak, konsep yang disampaikan, ya, konsep ya anggapannya gitu ya. Konsep yang disampaikan, guideline, petunjuk teknis yang disampaikan gitu ya. Itu bagus, itu sangat menginspirasi gitu. Tapi, nah ini, udah mulai gak enak, badan udah gak enak. Aduh, tapi opo mane gitu kan. Maaf ya, saya agak santai aja. Gitu, jadi, tapi alasannya banyak. Satu, saya ini gak bisa. Karena saya gak mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi deh, perguruan tinggi. Saya gak S2, saya bukan profesor. Oke, ada lagi yang bilang, saya ini orang desa mas. Saya gak punya akses ke Jakarta. Wes, oke, ibu kota. Saya ini karyawan. Saya ini hanya staff di sebuah perusahaan. Tapi atasan, oke, yang punya gak mau. Oke. Saya ini bukan pemerintah. Wah, lebih dalam lagi ya. Ya, oke. Gitu. Saya ini bukan pemerintah. Saya ini hanya bisa mengikuti apa yang dianjurkan. Semuanya bilang tapi. Intinya bilangnya gak bisa. Gitu. Tapi, saya balas nih sekarang. Momennya ada nih kebetulan. Saya balas sekarang tapinya gitu. Tapi, yang namanya hidup. Hampir 2 tahun kita ada yang namanya pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun. Begitu ya, November besok ulang tahun lah yang kedua gitu kan. Oke, tapi sampai detik ini saya balas ke orang-orang yang dulu sempat ngomong ya, sampai detik ini kita semua ada di sini. Kita semua survive, kita semua masih diberikan satu hari tambahan oleh yang di atas, ya oleh Tuhan. Oke, untuk terus berkarya. Semua kreativitas, inovasi, fleksibilitas, yang dulu mungkin kita pikir kita tidak punya. Itu kita semua punya. Buktinya apa? Kita hari ini masih di sini. Kita hari ini masih dikasih kesempatan untuk hidup. Sama yang di atas, ya, sama Tuhan, apapun kepercayaannya gitu. Nah, terus alasannya apa lagi? Bahwa work life balance itu tidak ada. Oke. Saya dulu menganggap tim saya itu seperti keluarga. Like a family gitu. Padahal yang namanya family sama tim itu beda. Keluarga dari darah, oke. Tim di perusahaan, di kantor, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tim. Kita dapat kesempatan ketika pandemi, oke, untuk bisa berkumpul lebih dekat dengan keluarga. Tapi banyak juga yang mengatakan, aduh aku di omah ditontoi terus, WhatsApp raiso. Jadi itu terkadang, kita sebagai manusia, kalau tadi ngobrol sama Cak Nun, kita kayaknya harus belajar jadi manusia ya nanti mungkin ya. Karena sebenarnya secara hati mungkin kita belum menjadi manusia. Gitu. Jadi dari situ semua tadi kembali lagi, semua hal yang baik ketika pandemi ini ada. Digitalisasi. Oke? Dulu kalau di perusahaan kami aja deh, yang namanya level approval, itu tanda tangan bisa sampai 15 ke atas. Oke? Cara kita mengkontrol dan cek kerjaan tim, itu adalah datang dari satu meja ke meja yang lain, terus tanya, kowe gawe opo saiki? Wis mari opo rum? Kok ini mbaknya kayaknya ter ini ya, apa? Dari pengalaman kayaknya. Iyanya tuh, iya. Gitu, jadi apa namanya, kayak cara kita ngontrol ke tim itu, wah, toto isi-isi gitu kan. Terus kemudian satu lagi, semakin ke bawah posisinya, nah mungkin nanti kita bisa ngobrol sama Andrew ya, semakin ke bawah posisinya aturan makin banyak teman-teman. Padahal yang kita ajak kerjasama ataupun bekerja itu semuanya orang dewasa. Orang dewasa yang punya tanggung jawab, orang dewasa yang punya hati. Nah di pandemi ini kepercayaan itu ada. Saya ingin mengajak kembali kepada teman-teman bahwa dalam hidup itu terkadang proses-proses yang kita anggap penting, di pandemi ini kita belajar banyak bahwa proses itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Anggaplah partner kerja Anda, rekan kerja Anda, itu adalah orang dewasa yang punya akal budi, punya pikiran, berikanlah kepercayaan. Nah, dari situlah di tahun ke-12 ini, Diplomat Success Challenge hadir sebagai safe place, sebagai tempat yang aman buat teman-teman, untuk yang sebenarnya berangkat dari ide pun gak masalah ya. Jadi belum punya bisnis nih ceritanya nih. Ide doang deh. Yang penting mau jalan. Hayu kami ajak bergabunglah dengan ekosistem ini. Gitu ya. Tapi pertanyaannya lagi, emang jadi pengusaha itu enak? Jadi pengusaha itu ya enaknya mungkin kalau misalkan di sosial media ya. Wow, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang pamer macam-macam gitu ya. Oh kalau saya punya uang, saya bisa memberikan kemana-mana, saya bisa bersedekah gitu misalkan contoh. Oke, okay? Tapi kembali lagi, apakah jadi pengusaha enak? Apalagi waktu pandemi kayak gini? Enak banget sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menilainya. Enak banget tergantung dari sudut pandang kita menilai. Tapi ini yang saya perlu tekankan ke teman-teman. Saya gak pengen jual yang manis-manisnya, lebih banyak ngomong pahit-pahitnya aja. 24 jam, Andrew, saya yakin, mikirin, ini meskipun senyum ya, 24 jam, Andrew itu mikirin, mari ini gaji karyawan. Piye yo carane, bener lah. Betul banget, Pak. Oke, okay, tadi bilangnya enak, sekarang sudah mulai terbuka pelan-pelan. Gitu, ya. Ya, jadi pengusaha itu tidak mudah. Tetapi, selama teman-teman mau menjalankannya dengan baik, mau berproses, berada dalam ekosistem yang tepat, saya yakin, kita bisa dikuatkan dan kita bisa bergerak bersama. Nah untuk itu, saya ingin ngajak teman-teman, ya jamaah ayah, dimanapun di Nusantara, di Republik Indonesia, maupun yang dimanapun selama masih warga negara Indonesia, untuk gabung ke kami, begitu ya, bergabung dalam ekosistem kewirausahaan yang bukan hanya jualan mimpi, tapi paling tidak kita bisa susah bareng. Betul kan? Susah bareng. Ketika kita berjejaring dengan alumni sesama pengusaha, minimal ketika kita ngobrol, bro, ini aku ada ide kayak gini. Kalau ngobrolnya sama temen yang bukan pengusaha, bilang, oh wis, Jos, melaku bro. Tapi kalau misalkan ngobrol sama pengusaha, kok wis mikir noi kita, ono cuane ta, misalkan contoh. Terus nyambut ta modali. Assalamualaikum. Hari ini teman-teman Challengers dari DSC ke-11 akan mengunjungi ke store-nya Brodo. Tugas teman-teman adalah memvalidasi dan merekomendasikan 3 desain untuk menjadi katalog berikutnya di tahun 2021. Saya ingin ngajak teman-teman, ya jamaah ayah, dimanapun di Nusantara, di Republik Indonesia, maupun yang dimanapun selama masih warga negara Indonesia, untuk gabung ke kami, begitu ya, bergabung dalam ekosistem kewirausahaan yang bukan hanya jualan mimpi, tapi paling tidak kita bisa susah bareng. Betul kan? Susah bareng. Ketika kita berjejaring dengan alumni sesama pengusaha, minimal ketika kita ngobrol, bro, ini aku ada ide kayak gini. Kalau ngobrolnya sama temen yang bukan pengusaha, bilang, oh wis, Jos, melaku bro. Tapi kalau misalkan ngobrol sama pengusaha, kok wis mikir noi kita, ono cuane ta, misalkan contoh. Terus nyambut ta modali. Itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang justru keluar, bukan cuman bumbung ati. Gede no ati, bumbung ati, gur maringono nek misalnya ceblok, ya, bukannya ditulungi, diguyu. Apa enak rasanya, diguyu. Lah kowe iki piye to. Nah, begitu ada salah baru kita bisa kesannya ya dalam tanda kutip ngejudge, memberikan penghakiman. Gitu. Jadi, alhamdulillah sampai detik ini pendaftaran sudah dibuka mulai dari 19 Juli. Begitu ya. Yang sudah submit sudah hampir 7.000 proposal. Per hari ini? Yes. Oh, oke. Okay. Luar biasa. Ya ini nanti 7.001 dari sini. Walhamdulillah. Matur suwun. Oke. Gitu. Jadi ya ditutupnya 19 Oktober pendaftarannya. Tapi satu yang paling penting, yang mungkin nanti kita bisa ngobrol ya, kita bisa berdiskusi ketika ada pertanyaan dan lain sebagainya. Yang kami cari di Diplomat Success Challenge itu bukan hanya bisnisnya saja yang bagus. Bukan hanya kemampuan dari pemiliknya yang luar biasa. Tapi yang dicari itu adalah karakter ya, yang baik dari pemiliknya, dari foundernya. Karakter yang baik itu apa? Ya, ya sesuai yang kita pahami sebenarnya. Yang benar, yang mau berbagi, itu yang penting sekali. Sama seperti prinsip dari Wisblak Foundation sendiri, kami berangkat dari founders filosofi juga, Pak Ronald Walla, selalu menekankan bahwa apapun kondisinya, kita bicara soal 2 tahun perjalanan Diplomat Success Challenge pada saat pandemi. Apakah mudah? Tidak. Apakah saya pernah patah semangat? Iya. Karena situasinya tidak menentu. Cuman Pak Ronald bilang, ya justru ini adalah kesempatan kita, ya, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk tetap hadir sebagai salah satu penopang ekonomi di negara kita tercinta. Karena kami percaya bahwa dari profit yang kami punya, ya, terus kemudian pengembangan people itu penting. Terus kemudian planet atau bumi ini ya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat indah dan sustain. Jadi prinsipnya 3P. Profit, people, planet. Profit, people, planet. Kalau misalkan di Diploma Science Challenge turunnya sama, sama-sama 3P. Itu apa Andrew? Ingat gak? Paham, piawai persona. Masih ingat, alhamdulillah. Juara beneran. Padahal lu pengen ngetes loh aku mang. Niatnya ngetes gitu ya. Nah itu menjadi sebuah apa ya, teguran lah buat diri saya sendiri juga. Dan sekaligus bersyukur. Wow, maksudnya pemilik pun aja sampai sebegitunya gitu. Karena semuanya itu berdasar dari ya seberapa kuat pemilik dari sebuah perusahaan itu sendiri. Ketika kondisi yang seperti ini yang paling gampang apa? Simpen, saving. Gak usah berbagi, selamatkan kita dulu. Ya kan? Itu logika. Yang terkadang logika manusia banyak salahnya. Itu yang saya mengerti gitu ya. Dan satu, saya pengen tantang teman-teman dimanapun kalian berada, ya untuk berani bikin gebrakan untuk Indonesia, untuk keluarga Anda, untuk diri Anda sendiri. Ya, cari sebanyak mungkin permasalahan yang ada. Sebanyak mungkin permasalahan yang ada, ya berikanlah ide kreatif Anda. Jadikan itu sebuah konsep yang baik, sebuah solusi yang harapannya bisa memberikan dampak yang luas. Bukan cuman sekedar kenapa kok ingin jadi pengusaha, supaya saya kaya. Harapannya seperti itu. Tetapi kita bisa menjadi apa ya, ya aktor perubahan buat sekitar kita, aktor perubahan buat yang lebih besar lingkungan kita, RT RW misalkan contoh, ya keluarga kita, bahkan negara Republik Indonesia. Ayo kita bikin gebrakan, kami tunggu mental-mental juaranya, dan semoga Wisblak Diplomat Success Challenge ini menjadi sebuah wadah atau safe place yang baik buat teman-teman untuk kita bisa berkembang bersama, gitu. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Etrik Chandra. Jadi tantangan sudah dikedepankan buat teman-teman, dan saya tahu teman-teman memang tidak suka mencari tantangan, tapi kalau ada tantangan dia tidak akan mundur. Oke, ya, ya, betul kan? Sekali, luar biasa ya. Dan tadi kita menyimak bagaimana sesuatu yang apa ya, prinsip yang sifatnya lebih merupakan hakikat dari dibalik program DSC tadi, mencari karakter foundernya, bukan sekedar apa bisnisnya. Ini saya kira sangat sangat penting untuk di apa kita hayati. Jadi bukan sekedar bagaimana kita punya usaha, punya bisnis, nanti bisa keren, bisa betul. Dan juga apa bisa namanya, bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Ya, tadi, supaya bumi, tadi planet itu sustain dengan orang-orang baik seperti teman-teman. Dan ini kebaikannya ayo ditanjakkan. Amin. Lagi. Ya, seperti itu. Mungkin Mas Andro ya bisa siap lebih melengkapi, terutama nanti berkaitan dengan DSC lebih agak rinci dan apa namanya pengalaman Mas Andro sendiri dari awal sampai best of the best. Boleh silakan Mas. Ya, minum juga sudah ada, bisa deh minum. Oke, okay, Mas Andro monggo silakan. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi teman-teman semuanya. Matur nuwun sangat sudah apa rawuh di sini kita sinau bareng hari ini. Matur nuwun sekali Pak Edrik, apa Mas Helmi dan juga Mbak Lala dan juga apa seluruh segenap panitia yang hari ini sudah apa memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing juga kepada apa Mbah Cak Nun sudah memberikan banyak sekali masukan. Tadi kita ngobrol-ngobrol banyak nih, benar. Jadi kita perkenalkan, nama saya Andromeda, dipanggilnya Andro. Rumah saya dekat dari sini, cuma di Pakuncen. Nah, jadi monggo kapan ada yang mau main ke sana. Kebetulan tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah best of the best challenger di 2019. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Oke. Alhamdulillah berkat apa ya, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala juga saya diberikan kesempatan. Padahal semuanya bagus-bagus. Jadi kebetulan saya yang berkesempatan pada saat itu. Nah, kenapa, bagaimana sih emang usahanya apa nih Mas Andro? Kok bisa best of the best gitu ya? Kalau disebut saya ini cuma tukang es krim, Pak. Jualan saya es krim. Nah, kok bisa tukang es krim bisa menang juara satu? Alhamdulillah kami membangun Sweet Sunday namanya perusahaan saya, Sweet Sunday Es Krim, di tahun 2008 kita mulai 13 tahun yang lalu. Itu bukan berpikir ingin menjadi pengusaha es krim sebenarnya. Kita hanya kepikiran bagaimana kita nolongin peternak, Pak. Kalau di Jogja nih kita punya koperasi peternak tuh ada di utaranya Jogja ya, di Sleman. Itu ada di Cangkringan, Turi, Kaliurang, Pakem. Di sana kalau mungkin Bapak dan teman-teman semuanya ada yang pernah tahu nih, di sana itu dibelinya susunya harganya murah sekali oleh industri, kita sebutlah kayak gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, peternak-peternak ini tuh anaknya putus sekolah. Mereka kalau mau anaknya naik kelas itu ya harus ada bayaran, mereka harus jual sapi, kadang jual tanah. Loh, padahal peternak-peternak ini kerja 24 jam cuma ngurusin sapi. Bangun subuh, habis subuhan merah sapi. Siang agak jam 7 motongin rumput sampai siang. Habis itu sore nanti merah sapi lagi, habis itu istirahat. Lah, masa kerja 24 jam gak dapat apa-apa malah harus jual apa-apa gitu toh? Itu yang menjadi dasar kita membangun Sweet Sunday Es Krim. Kita kebetulan saya dari peternakan UGM, jadi memang dasarnya dulu kami membina peternak-peternak yang ada di sana. Kita coba beli dari mereka dengan harga yang lebih bagus daripada harga beli industri, tapi resikonya kan kita gak bisa jual beli susu jual susu. Maka kami olah jadi es krim, kemudian kami jual. Di mana jualnya? Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya pernah tahu di, kalau setiap Sabtu Minggu tuh biasa sebelum pandemi banyak nikahan gitu, Pak. Kondangan-kondangan. Semua kondangan-kondangan di Indonesia tuh pasti pakai es krim. Padahal supplier es krim untuk hotel, restoran, kafe, catering atau kita singkat Horeca itu se-Indonesia hanya 3. Kami salah satunya yang memakai bahannya itu tidak 100% lokal, Pak. Kami 120% lokal. Ada tambahannya. Kenapa bisa sebut 120%? Karena gini. Bapak Ibu tanyakan di mana saya dapat susunya, gulanya, telurnya, krimnya, semuanya saya bisa jelasin. Peternaknya namanya Pak siapa, lokasinya di mana, lahannya berapa besar, produksinya berapa, itu kita bisa jelasin. Jadi enggak sekedar ngomong lokal tapi enggak bisa dibuktikan. Tujuannya kita ingin menginspirasi banyak orang bahwa Indonesia itu sebenarnya punya semuanya. Jadi kita gak perlu impor saja nih. Bayangkan saja Indonesia ini impor susu tuh 17 triliun rupiah per tahun. net 17 triliun ini berputar di Indonesia, harusnya peternak dan petani kita semua naik Alphard sama Fortuner, nggih. Nggak ada yang naik Ontel lagi. Ya, ini yang mau kita lakukan, bagaimana kita berjuang bareng-bareng, Pak. Berjuang tuh nggak bisa sendiri. Ya, kalau kita mau jalannya jauh, kita harus bareng-bareng bergandengan tangan. Yuk, kita pakai lokal supaya kita bisa membuat Indonesia swasembada susu, besok swasembada daging, swasembada garam. Sekarang kita garam masih impor ya. Nah, itulah kami membangun Sweet Sunday di tahun 2008. Alhamdulillah, dari berawal dari niat baik ini, banyak hal-hal kita katakan apa ya, kalau kita sebagai manusia mungkin sebutnya hal-hal ajaib terjadi, tetapi tidak ada yang kebetulan, karena insya Allah semua sudah diatur oleh Gusti Allah, nggih. Nah, apa yang terjadi, kami 2011 sudah bisa beli kantor sendiri, 2015 kita sudah mulai ekspor pertama kali ke Saudi, kemudian 2019 kemarin, alhamdulillah, tidak disangka-sangka, tadinya kami sebenarnya sama seperti orang-orang, kami cukup minder ikut DSC karena keren-keren semua. Saya cuma tukang es krim, yang lain tuh ada yang usahanya drones ya, ada yang usahanya robot segala macam gitu. Tapi ingat, pada saat kita punya niatan baik, Pak, insya Allah semesta mendukung dan insya Allah Allah memberikan jalan. Untuk itulah saya optimis untuk udah maju dulu aja deh. Tujuan utamanya bukan menang. Tujuan utama saya waktu itu hanya ingin mau cerita bahwa Indonesia itu punya susu, Pak. Nggak usah impor lagi susunya. Teman-teman yang semuanya usaha makanan, minuman yang selama ini bahannya masih impor, Bu, ayo petani peternaknya, ya, daerah Jawa Timur, Jawa Barat, sampai di luar Jawa, Jawa Tengah, semuanya tuh petani dan peternaknya tuh punya bahan. Ayo jangan impor lagi, itu tujuan kami. Menginspirasi orang dan kita mendapatkan teman-teman baru. Sesama kompetitor kan pasti kita kenalan, berjejaring. Itu saja tujuannya. Jadi kami gak mikir menang, makanya gak ada beban. Alhamdulillah makanya begitu menang. Mungkin saya satu-satunya best of the best yang nangis ya. Satu nangis. Jadi kurang kamerable gitu ya. Karena waktu itu sujud syukur jadinya, wah gak kelihatan mukanya nih gitu ya. Karena memang tidak terduga, Pak. Waktu itu yang lain saya nilai banyak yang lebih keren, sebenarnya lebih bagus, tapi ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah dan juga dari Wismilak untuk bisa menjadi best of the best. Ini saya gunakan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Iya, di ribuan orang, makanya kapan lagi saya pernah kayak gitu, Pak, gitu ya. Nah, alhamdulillah prosesnya juga cukup seru. Dari mulai pendaftaran itu dulu waktu kami daftar tuh ada sekitar 13 atau 14 ribu waktu zaman saya ya, 14 ribuan. Itu disaring lagi sampai akhirnya kami ada total semuanya 20 orang pas masuk bootcamp atau tempat pelatihan. Di sana itu yang bikin di antara, kalau karena kami 20, 19-nya itu semuanya keren-keren, Pak. Desainnya keren, presentasinya keren, cara ngomongnya keren. Kami ini apa ya, waktu itu cuma yang penting pokoknya kita coba perkenalkan deh. Jadi yang namanya desain kami gak begitu bagus, branding juga gak begitu bagus. Tetapi di acara ini kami belajar. Di Diplomat Success Challenge ini kita diajari bagaimana kita presentasi yang baik, bagaimana kita membuat presentasi yang baik, bagaimana kita berpakaian juga harus sesuai. Karena kami pernah ditegur nih waktu diplomat itu ya, loh, Anda nih, Mas Ando nih jualan es krim atau komputer gitu ya, karena terlalu serius waktu itu. Maka kita harus agak lebih enjoy. Itu salah satu trik-trik yang sebenarnya kita harus pelajarin untuk bisa masuk ke banyak hal. Nah, dari situ memang ada beberapa kunci untuk nanti, ini mungkin bisa disebarin ya, kalau mungkin di sekitarnya nanti ada yang mau ikut nih diplomasi sosial dan harus banyak yang ikut. Saya kasih bocoran bahwa penilaiannya itu tadi udah disebutin Pak Edric, 3P. Paham, piawai, persona. Ini dapat, Pak, insya Allah juara satu, Pak. Ya, nah, makanya karena dapat bocoran, jadi ini nggak semuanya tahu soalnya ya, jadi dimanfaatkan. Nah, alhamdulillah nanti setiap tahunnya itu disediakan hibah modal kerja senilai total 2 miliar rupiah. Ingat, hibah bukan pinjaman. Ya, karena banyak nih yang takut, wah, nek ikut nanti udah susah-susah, ujung-ujungnya pinjaman. Riba meneh gitu ya, kadang-kadang ya. Ini hibah, harus digarisbawahi, itu dikasih, gak perlu dibalikin. Jadi jangan khawatir ide bisnisnya udah berjalan, ataupun baru ide, semua dimajuin aja. Ada salah satu yang cukup menarik ya Pak Edric, waktu zaman angkatan kita dulu, itu adalah salah satu startupnya namanya Hirmi. Atta ya. Itu Pak, masih muda, cantik gitu ya, alhamdulillah. Belum lulus kuliah, ya adik kita bareng-bareng, belum lulus kuliah. waktu itu pun masih dalam tahap pengembangan ya untuk aplikasinya. Tapi ikut, dia paling kecil di antara kita semua. Tapi alhamdulillah dia final dan dia menjadi salah satu winner. Jadi kalau yang muda saja, yang konsepnya baru berjalan saja atau baru konsep bahkan bisa menang sampai sana, tentu teman-teman yang usahanya sudah berjalan harusnya lebih pede lagi. Yang punya konsep tapi dampak sosialnya banyak harusnya bisa menang juga. Ya, jadi nggak ada batasan di Diploma Success Challenge ini, wajib banget ikut. Pun misalnya nih, nanti ada ketakutan, aku kena ikut nanti nggak menang malah gimana. Loh kalau nggak menang Pak, enak malahan. Kalau nggak menang itu boleh ikut yang tahun depannya. Artinya tahun-tahun ini kita dapat 100 teman kan? Berarti kalau kita seleksikan per kota 100 teman nih kompetitornya. Nanti tukar... tiap tahun bisa ikut itu Mas. Nah. Tiap tahun. Iya jadi artinya tukar kartu nama, tukar apa, kita dapat jejaring 100. Weh belum menang. Yaudah tahun depan dapat 100 lagi jejaring. Loh yang gede itu nanti rezekinya dari jejaring ini sebenarnya. Makanya di Diploma Success Challenge akhirnya kita dibuat jejaring namanya DEN. Atau Diplomat Entrepreneur Network. Semua orang yang pernah ikut Wismilak apa Diploma Success Challenge ini dan juga yang pernah ikut apa namanya lombanya enggak harus yang menang tetapi yang regional pun itu semua dijadikan satu grup Pak. Dan di Jogja kami membuktikan kita tidak hanya berjejaring hanya tegur sapa doang, kami aktif berbisnis. Salah satunya kami bahkan kemarin membuat koperasi nih Pak. Kita lagi proses kita buat apa nama koperasinya gebrakan berkah berlimpah gitu ya. Jadi untuk apa? Karena memang dengan kita bersatu itu terutama dari government itu juga banyak sekali support yang bisa kita peroleh nggih. Nah, awalnya dari jejaring yang kita lakukan di sini. Karena begitu kita sudah berjejaring disatukan oleh Diploma Success Challenge ini, ikatannya lebih enak, lebih kuat, persaudaraan lebih kuat. Nah, jadi wajib nih Mas Ilmi, Mbak Lala dan juga Pak Edik ya. Untuk teman-teman submit aja toh, submitnya juga gratis toh. Nggak ada dipungut biaya, nggak perlu cap tanda tangan lurah RT RW ya. Semua tinggal isi aja di diplomasukses.com ya semuanya. Tinggal isi saja di situ, submit sudah selesai. Jadi saya sarankan ayo ikut semuanya, nanti kalau mau sharing-sharing boleh saya kasih tips and triknya lebih banyak lagi. Insya Allah jodoh untuk bisa menjuarai. Gitu, amin, terima kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih Mas Andro. Silakan Mbak Lala. Oke, iya luar biasa sekali ya Mas Andro itu mau mulai bisnisnya ini dengan dasar untuk menolong peternak sapi ya, susu gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini atau teman-teman jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada, mulai dari sekarang diistiqomahkan lagi mungkin untuk niatnya membangun bisnis, kemudian nanti jangan lupa untuk submit proposalnya di diplomatsukses.com ya. Betul sekali. Dan ini Mas Andro, ini kita ngumpulin proposalnya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 19 Oktober 2021 ini ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman semuanya. Syarat-syaratnya apa tuh Mas Andro? Karena tadi kan Mas Andro manggil mereka bapak-bapak, ini kan kesannya tua-tua. Iya. Apa yang tua-tua ini masih bisa ikut? Mungkin bisa sekilas syarat-syaratnya apa? Baik, jadi sebenarnya pokoknya punya bisnis atau punya bisnis ataupun baru ide bisnis minimal. Ya. Kemudian nanti isi formulir semuanya yang ada di website. Sudah saya isi, kalau nanti disubmit. Oh, tapi perlu diingatkan nih bahwa kalau sudah disubmit itu nggak bisa diedit, Pak. Mas, ya Mbak semuanya. Jadi artinya kakak atau guys. Kakak aja lah, kakak ya, kakak. Bro gitu ya. Bro boleh, iya. Jadi kalau dari sapi itu Bapak ini gimana? Terlalu tua ya. Iya. Jiwanya muda padahal. Walaupun okay. Ya tua beneran. Jiwanya jiwa muda semua. Iya, jiwa muda harus. Ya, jadi pokoknya pokoknya semuanya harus sudah terisi bener semuanya baru disubmit. Dan juga untuk umurnya itu kita ada di umurnya total di tahun ini di sama kayak 18-45 sama berarti kayak tahun saya kemarin ini. Jadi 18-45 tahun. Jadi kalau ada mungkin kakak-kakak yang umurnya sudah 60 gitu ya. Mungkin anaknya bisa diajukan. Okay. Jadi tidak ada halangan karena ayo selama 18-45 go. Berarti anaknya boleh ikut. Yang penting paham bisnis orang tuanya atau keluarganya gitu ya. Siap. Jadi mohon jangan pesimis dulu ya bapak-bapak. Masih ada kesempatan. Oke. Kita buka kesempatan pertanyaan Mbak Lala untuk dua orang teman. Silakan bertanya, menggali lebih jauh. Atau justru sebelum bertanya saya pengen tanya. Oke, silakan Mas. Di sini ada yang sudah punya bisnis mungkin boleh angkat tangan. Silakan. Okay. Ini ada yang angkat tangan. Oke. Dua orang di depan. Bisa dibantu mic-nya? Ada, sudah ada. Oh ya maaf, Mas maju di depan ini ada stand mic. Untuk karena, bertanya bukan karena, nyanyi ya. Karena saudara gak langsung tadi sudah angkat tangan. Iya. Monggo mas. Dari bajunya aja udah merah nih, tandanya berani sekali nih. Okay, sudah dapat kalung DSC itu sudah setengah dari langkah menuju DSC ini. Oke. Okay. Oh jangan kebalik itu di dipasang yang dikeliatin. Iya. Oke. Oke silakan monggo. Boleh lambaikan tangan. Oh ya. Kalau nggak kuat, bukan maksudnya ke saudara gitu. Bisa okay. Aja nih Pak Hendrik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Oke, saya Pak Kijo, nama panggilan, asal dari Wonosobo tapi tinggal di Semarang, domisili di Semarang. Saya usaha akrilik, jadi saya bikin branding, bikin onbox, bikin huruf, bikin ini merambah ke furniture juga. Itu yang saya tanyakan tuh prosesnya berapa lama ya di ini jadi apa di DSC ini. Terus apa namanya pendaftaran tadi tidak dipungut biaya. Oke. Okay. Kecuali dengan Arab Joki no. Kebetulan di tempat yang kami tinggali di Semarang itu kan rumah komunitas usaha. Jadi kita di Simpul Makyah Bambang Sapa di Semarang, kita bikin apa? Kita ngontrak rumah. Kita jadikan, kita namai rumah itu namanya Rumah Gemaripah Nusantara. Jadi pengusaha-pengusaha di Simpul Makyah di Kampung Safat yang utama itu ngumpulnya di tempat kami untuk mendiskusikan sinergi usaha apa, terus ekonomi biar gerak bareng-bareng itu apa, terus ya kurang lebih seperti itu. Terus apa namanya, saya di akrilik, ada teman yang lain di multimedia, ada yang bikin film, ada yang desain, ada yang macam-macam sekali. Nah itu informasi ini akan saya bawa pulang dan akan saya sampaikan ke teman-teman Gabang Syafaat dan Kemaripa untuk ikut andil dan ikut berkompetisi gitu. Supaya tuh supaya banyak linknya supaya menang gitu. Amin. Apalagi ya Mas ya? Saya tuh biasanya nyanyi. Nyanyi gitu, Mas. Ya. Hah? Nyanyi. Nyanyi oh, boleh. Menarik. Nyanyi boleh. Itu. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Soalnya suaranya enak. Pak Kijo. Iya. Memang dia penyanyi juga. Iya, kayaknya penyanyi. Oke. Terima kasih Mas Pak Kijo tadi dari Semarang. Aslinya Wonosobo nih Mas. Oke. Oke, mungkin langsung dijawab atau... Iya, silakan dijawab. Boleh. Pak Etri. Sederhana satu, kalau misalkan kita bicara soal periode. Ya, ketika Anda sudah submit, bersiap untuk selamanya bergabung dalam panjang banget, bener kan? Setelah Anda submit, gitu ya, bersiaplah untuk selamanya bergabung dalam keluarga besar Diplomat Success Challenge, begitu. Jadi bergabung dalam ekosistem ini, gitu. Kalau misalkan kita bicara secara teknis dulu ya, setelah ditutup di tanggal 19 Oktober penutupannya, jadi mohon maaf setiap tahun selalu aja ada H+1 ngirim proposal ke kantor. Mohon maaf. Karena kita sudah menyampaikan bahwa 19 Oktober, kita belajar untuk disiplin, begitu ya, dan menghargai teman-teman puluhan ribu yang lainnya yang sudah submit, jadi tidak, kalau misalkan sudah lewat satu hari, lewat satu menit gitu, sudah ditutup pendaftarannya. Setelah itu tentunya setiap tahun ada proses yang berbeda, makanya tadi Andrew bilang, ada enggak enaknya menjadi winner gitu ya, atau menjadi penerima hibah modal usaha lah kita sebutnya, karena mungkin saya enggak setuju kalau disebut winner, wish. Kenapa? Sejak tahun 2018 sebenarnya, kami merasa bahwa satu bisnis dengan bisnis yang lain seperti yang Mas Pak Kijo sempat sampaikan, benar ya Pak Kijo nggih Mas? Itu? Mohon maaf ya. Misalkan contoh bisnis akrilik sama bisnis multimedia, itu apakah layak untuk dipertandingkan? Sebenarnya tidak, karena setiap usaha ya itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kelebihan masing-masing, punya tantangan masing-masing, punya opportunity yang berbeda juga. Seperti itu, sehingga kami merasa bahwa semua pejuang ya yang mau berbisnis itu luar biasa. Karena Anda akan mendedikasikan waktu Anda 24 jam satu hari untuk mikirin bisnis itu. Jadi salut buat Mas Wakijo, bahkan punya satu rumah ya Ora apa-apa mas. Ora apa-apa mas. Yang penting hatinya punya. Mesti ora kontrak, mesti sik kontrak, ora apa-apa. Tak dungok no, sik. Sementara ini dungok sik ya. Jadi belum tentu bisa ngasih ya. Gitu, itu nanti akan sustain. Karena niatnya udah bagus sekali gitu. Nah, apakah sifatnya berkompetisi dalam rumah itu? Saya yakin tidak. Saya yakin pasti satu sama lain itu pasti akan saling mendukung. Misalnya contoh, aku mau gawe merchandise akrilik. Terus lewat jenengan wae ya mas ya, jaluk tulung. Tapi bayar. Iya toh mas, gak jaluk tulung toh. Ya alhamdulillah. Gitu, jadi itu yang semangat yang sebenarnya mirip sekali atau kita bisa dikatakan sama dengan Diploma Social Challenge. Kompetisi itu baik, betul ya. Tetapi kompetisi yang punya mindset ya atau didasari dengan spirit kolaborasi. Itu yang baru bisa continue. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi bicara soal apa ya, habis ini periodenya seperti apa, yang jelas tahun ini pasti ada best of the best ya, begitu ya. Tetapi kami harus menjaga semuanya itu surprise. Yang penting tinggal lihat aja YouTube channel Diplomat Sukses, begitu ya. Bocorannya sudah ada di situ. Beri ya, Dro ya. Ada berapa gitu besar nanti yang pada akhirnya terseleksi itu, okay, Mas? Oke, tahun ini kesempatannya lebih luas. Kalau tahun sebelumnya itu kita hanya memberikan kesempatan kepada total 150 untuk maju ke national selection, ketemu sama mentor nasional gitu ya. Kalau zamannya Andrew kok gak salah cuma 200 ya, 100 ya Andrew ya. Dari 100 okay, ke 150, tahun ini kesempatan untuk langsung bertemu dengan mentor nasional, itu ada Mas Handoko Hendroyono, ada Helga Angelina, ada Ben. Bang Ben, kita nyebutnya Bang Ben dari Creative Fox. Jadi kalau misalkan anak-anak muda di sini follow Instagramnya Creative Fox gitu ya. Itu tuh kayaknya tuh, adik tuh. Creative Fox gitu yang pertanyaannya, gaji lu berapa? Gitu. Itu ada Bang Ben, ada Ben Benjamin Lokman, terus ada Jupaka, Muhammad Jupaka. Jupaka ini business strategy consultant gitu ya. Dia juga punya bisnis banyak dan industrinya banyak banget. Kalau Mas Handoko kita ngerti lah, mulai dari filosofi di Jogja. Ya, filosofi kopi itu kan foundersnya dia gitu kan, terus kemudian mulai dari syuting, stripping up filmnya filosofi kopi, terus kemudian akhirnya buka kedai kopinya juga gitu ya. Terus Helga itu yang benar-benar bicara soal bicara soal sustainability lah, jadi gimana caranya kita lebih banyak makan yang nabati gitu ya, Cak Non tadi bilang gitu ya, karena badan kita ini daging semua sebenarnya. Itu Helga banget gitu. Jadi bergabung dalam ekosistem ini, banyak sekali yang bilang bahwa masuk ke national selection itu aja udah luar biasa. Kenapa? Pada waktu bisa pitching di depan mentor, detik itu juga kalian akan mendapatkan masukan yang luar biasa. Jadi setiap proses itu pasti ada. Makanya tadi saya bilang, bukan cuman, atau Andrew pun juga bilang ya, bukan cuman sekedar hibah modal usahanya, tetapi ekosistem itu udaranya juga, airnya juga, bibitnya juga, semuanya itu ada di dalam situ. Dan harapan kami bisa belajar dari teman-teman supaya setiap tahun kita bisa lebih baik. Mohon doanya aja, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Mas Etrik. Saya yakin teman-teman masih banyak pertanyaan ya. Tentu nanti bisa kita lanjut pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Dan juga teman-teman nanti kita juga ada webinar ya. Jadi bisa lebih didalami lagi tentang DSC dengan narasumber yang top-top lah kayak ya. Alumni DEN dan pemenang-pemenangnya barangkali ya. Itu nanti bisa kita lanjutkan di forum itu. Dan ya pokoknya ayo kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengasah diri, mengembangkan diri kita menjadi orang-orang yang baik, yang berkarakter baik tadi ya. Gitu ya Mbak Lala ya? Iya okay. Betul sekali, dan jangan lupa kita untuk bikin gebrakan, karena jargonnya dari Diploma Success Challenge ini adalah bikin gebrakan. Dan terima kasih, ini sudah selesai untuk sesi atau segmen pertama. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua. Ya tentu tidak lupa kita mengaturkan terima kasih kepada Pak Etrik Janda dan Mas Andro. Pada sesi berikutnya kedua beliau tetap bersama kita ya. Betul. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Baik, silakan. Juga untuk sesi berikutnya ini, sinau bareng bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng, nandur mental wirausaha. Untuk itu juga kami mohon perkenan Mbah Nun untuk bisa hadir bersama kita di sini untuk sinau bareng. Dan Bapak-bapak Kiai Kanjeng juga sudah siap untuk memparipurnakan sesi pertama ini dengan sebuah nomor ya. Sebuah nomor musik yang mudah-mudahan bisa memacu semangat bikin gebrakan kita. Rakan kita. Okay. hati matahari yang disakiti. Cahaya cintanya menerangi bumi, ada yang menghalangi. Gerhana rembulan dan gerhana bumi berlomba menutupi. Berkatnya Tuhan hamparan rezeki jadi tak sampai. Tuhan hakiki kaulah matahari, penerang gelapnya hidup kami. Kiriman kasih sayangmu ada yang beracuni. Tak bisa begini, sejenak saja lagi zamankan terkesima berganti. Cahaya, cahaya, cahaya. Berlomba menutupi. Berkatnya Tuhan hamparan rezeki jadi tak sampai. Tuhan hakiki kaulah matahari, penerang gelapnya hidup kami. Kiriman kasih sayangmu ada yang Bapak Kiai Kanjeng dalam nomor Hati Matahari. Teman-teman semua, alhamdulillah segmen pertama sudah kita lalui dengan penuh keakraban, kedekatan, dan sharing informasi tentang DSC yang cukup menantang. Dan berikutnya kita akan sinau bareng Nandur Mental Wirausaha bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng, dan juga dua orang teman kita sebagai narasumber. Yang pertama adalah Mas Rizky Dwi Rahmawan dari Purwokerto, dan yang kedua adalah Mas Hari Widodo. Kedua beliau juga saya persilakan untuk bisa bergabung bersama Mbah Nun. Oke. Untuk sedikit informasi buat Mas Etrik dan Mas Andro, Mas Hari Telo ini adalah salah satu dari tiga koordinator Jamaah Ma'iyah. Jadi Jamaah Ma'iyah ini tersebar di berbagai tempat, di 63 titik Mas, di Indonesia maupun juga beberapa di luar negeri. Nah, untuk wilayah Jateng dan sekitarnya ini Mas Rizky Dwi Rahmawan koordinatornya. Kemudian untuk Surabaya dan sekitarnya itu Mas Hari Widodo. Jadi beliaulah yang mengkoordinasi kegiatan teman-teman Simpul Ma'iyah di area masing-masing. Dan juga kenapa kedua beliau ini kita undang untuk pada forum kita, karena keduanya ini juga pelaku keusahaan atau wira swasta, dan sekarang istilahnya yang lebih tepat wira usaha. Mas Rizky ini bergerak di bidang apa ya, bidang kelapa, gula kelapa ya. Nanti beliau akan ceritakan lebih lengkap sekaligus merespon apa yang sudah kita diskusikan di sesi yang pertama. Kemudian Mas Hari Widodo ini digital marketing. Ya pokoknya begitulah, yang marketing digital dan lain sebagainya. Bagaimana usaha berkembang melalui promosi di media sosial ya. Dan untuk Mbah Nun, alhamdulillah teman-teman sudah berinteraksi dengan sangat bagus bersama Mas Edric Chandra dan Mas Andro. Memang mendiskusikan kewirausahaan, tetapi kami merasakan persaudaraan dan persahabatan cukup terjalin. Dan apalagi tadi Mas Edric sangat menekankan bahwa yang dicari bukan sekadar usaha apa atau yang kreatif apa, tetapi yang dicari adalah founder-founder yang benar-benar baik, yang berhati mulia, yang punya jiwa sosial. Dan saya kira dari sini kami berharap Mbah Nun juga bisa membekali kita semua, teman-teman yang nanti akan mengikuti kesempatan kompetisi wirausaha ini. Jadi sedikit pengantar dari saya seperti itu. Selanjutnya kami persilakan Mbah Nun menyapa anak cucu yang cintai. Oke, monggo ya. Mbah Nun. Ini Edric ini, kalau akar hurufnya kan D, R sama K. Kalau itu dalam bahasa Arab itu namanya penglihatan yang tajam. Jadi Anda sudah hafal toh, latudrikul absor, wawahayudrikul absor, wawalatiful khobir, terus yadri, wawahayadri, wawahayadri, anahu, yadri, semua pokoknya yang urusannya Edric itu wongnya tajam. Iso ndelok peluang, iso ndelok sing wong liya sak roha ketok. Dadi hati-hati cah wedok nek liwat nggo njerone ketok lho gitu. Karena dia punya penglihatan yang sangat menembus. Selain juga mirip bintang sinetron Korea ya, Cak. Iya, iya, iya, iya. Terus jadi saya tidak heran bahwa pada usia beliau yang masih sangat muda ini beliau sudah berada pada posisi apa ya? Posisi integritas, kontribusi kemasyarakatan yang luar biasa. Nah, yang sebelahnya ini the best of the best, itu Mas Andro. Saya tadi tanya, Andromeda, berarti ini manusia galaksi, tidak hanya manusia bumi. Tadi aku takon, Andro, ada berapa galaksi di alam semesta? Dia bilang, setahu saya 3. Terus saya kasih tahu dia, menurut kepustakaan Jawa kuno, Anda bisa tanya kepada Pak Manu Jaya Atmaja, ada 37 galaksi. Yang NASA belum tahu. Ya. Ya. Ya, jadi Mas Edric ini juga tidak heran dia menjadi best of the best. Kalau yang di belakang saya ini kan best of the best gitu. Yang di belakang saya itu, ya. Dan Mas Edric sama Mas Andro sama Mas Helmi ya, saya ini agak senang malam ini karena rada tenanan iki, rada ora kaya biasa nih. Karena selama Covid ini kita itu harus online, harus zooming, harus ngene-ngene iki, dan itu saya menderita sekali karena saya tidak biasanya saya bertemu, jadi tidak ada kemesraan, tidak ada kehangatan hati, tidak ada muwajaha, tidak bisa melihat sorot mata beribu-ribu orang. Biasanya kan maknyaan wong 30.000, wong 10.000, sok-sok wong 40.000 di Mojopahit dulu dan seterusnya. Jadi saya selama Covid ini tidak bisa merasakan itu semua, jadi saya merasa sangat kesepian, dan malam ini ketoke rada lumayan. Itu lumayan, alhamdulillah. Dan saya terima kasih kepada Mas Edric. Tetapi di tengah kesepian, makanya Kiai Kanjeng untuk malam ini kan saya minta semua musiknya harus yang keras. Itu karena ternyata yang dibawa ke sini adalah bikin gebrakan. Nah, saya dalam keadaan sangat kesepian, ya sangat tilang-tileng, ketap-kedip gitu. Tapi saya kan punya guru besar. Jadi di sini ada wirausahawan teladan. Di Kiai Kanjeng ini, yaitu pimpinan Kiai Kanjeng sendiri. Itu Mas Nevi itu wirausahawan yang luar biasa. Artinya istrinya sudah tidak ada. Nah sekarang dia harus bisa wirausaha sendiri. Mbupi caranya ini pokoknya tetap harus wirausahawan. Itu bagi kami menjadi wacana terus menerus. Ojo nelongso, ojo kesepian. Wong kae Kang Masmu kae wirausaha luar biasa. Mbuh alati legolet ning dia rambutnya. itu Mas. Oke, jadi Mas Helmi, nanti sebenarnya saya ingin tanya malahan. Saya disuruh, saya gini, yang saya batin di belakang tadi adalah konco-konco anak-anakku kabeh saka Simpul-Simpul Makiyah. Nanti pulang Anda bukan sedang dikursus oleh Mas Edric sama Mas Andrew. Anda sedang mengolah diri, nanti begitu Anda pulang dari situ ada yang tumbuh dalam diri Anda. Sing aku njaluk nang Gusti Allah iki. Engko ana sing cukul, ana sing bangkit dari dalam dirimu, apa nuranimu, hatimu, pikiranmu, penglihatanmu, mentalmu, atau pokoknya ada yang bangkit dari diri Anda. Apa yang semula ora ketok dadi ketok, apa yang semula ora ngerti dadi ngerti, apa yang semula Anda tidak kerjakan sekarang Anda akan mengerjakan. Jadi saya mohon, malam hari ini merupakan hari revolusi bagi masing-masing Anda, sehingga Anda mengalami kebangkitan-kebangkitan, apalagi Anda bertemu dengan contoh soal tiga orang, satu Mas Edric, dua Mas Andrew, tiga Mas Nevi. Semua adalah wira swastawan teladan di bidangnya masing-masing gitu. Di bidangnya masing-masing. Karena semua musik Kiai Kanjeng itu sebenarnya kan asal-usulnya nyawanya Pak Nevi itu, Mas. Pak Nevi itu yang... Jadi itu menurut saya, nanti kita akan pakai teorinya Kanjeng Nabi aja. Arep wira usahawan, arep tak jubuki Quran, tak jubuki Kanjeng Nabi kabeh. Gitu ya. Karena memang relevan sekali dan memang persisnya kayak ngono kuwi gitu. Ya, tetapi itu nanti pelan-pelan, Mas Helmi pelan-pelan. Sekarang yang penting sekarang kita, ini musik peraliannya sudah ya. Sekarang mungkin kita dengarkan salah satu teladan dari wira usahawan Makiyah sendiri, Mas Rizky. Terus sama hari telo ya toh. Telo tak kaspe kan itu. Nek Jawa Timur ya kaspe biasa ya. Kaspe itu kalau di Jogja namanya telo, padahal itu kaspe. Kaspe, Nek Jawa Timur kaspe rek. Gitu. Nek sing iso dadi gaplek itu kaspe, Nek telo gak iso dadi gaplek ya. Karena saya ahli gaplek, karena saya tirakat saya dulu makan gaplek 2 tahun berturut-turut tidak pernah makan nasi. Selama saya berumur kira-kira waktu itu umur 10 sama 11 tahun lah kira-kira. Jadi aku nek karo arek jenenge telo iku rada tersentuh saya. Walah, ora pisan kok telo kok niku aku malah. Wis gak apa-apa wis, gak apa-apa wis gitu. Kalau ini kan rezeki, kalau rezeki kan jelas rezeki ya toh, rezeki. Kalau Helmi ini saya kecewa karena mestinya Hilmi bukan Helmi. Kue helm apa piye? Kok Helmi? Kudune Hilmi kan gitu, tapi serah popo wong jenenge dhek dudu NU kok ya toh. Nek NU Hilmi, nek Muhammadiyah Helmi. Ora apa wis gitu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya berikan kepada Mas Helmi dan Mas Rizky dan Mbak Lala. Mbok sok-sok kuwi ganti Lala apa Mama apa Papa apa golek huruf liyane gitu. Angger aja Mahmud wae. Nah, Mahmud gue ndak nakal cah-cah Mahmud. Yes. Are-are yes. Yes. Aki juarane ning mburi kuwi ya. Yang melu guyu barang gitu. Nah, apa namanya? Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita menurut saya ya. Jadi di tengah, jadi kita segera akan mengalami herd immunity ya. Kita akan segera mengerti bagaimana memperlakukan COVID insya Allah. Dan misalnya pemerintah agak lebih komunikatif dengan hati rakyatnya ya. Sehingga rakyat itu dipercaya bahwa orang itu sudah ngerti juga caranya bergaul sama COVID itu. Orang sudah lebih mengerti sekarang. Yang penting rumah sakit dan nakes standby setiap saat kalau ada yang darurat. Ini lah orang-orang yang darurat banget lah orang-orang toh. Paling mengentut orang mambu mengentut toh. Apa menenai fili pak? Wah iki wira usahawan nuna kita. Gitu. Imam durung meneh imam ki ya. Saya apa? Ki terlalu wira sehingga nganti wirang ya. Ya oke. Sedemikian rupa sehingga Mbak Fia dulu memberikan hadiah pernikahan itu berupa kumpulan minyak wangi dari Arab dan Barat. Gitu. Karena saking wirangnya gitu. Ya. Oke ya, teman-teman, aku seneng iki sedang guyu iki lumayan iki. Jadi COVID-nya ini ya, mbok COVID-nya cak melunggu yu wae. Ya. Oke, saya kira gitu Mas Helmi untuk pengantar sekedar supaya pokoknya aku ndongakin kok balis kok kue ono sing cukul ning jero awakmu ya Le ya. Ada yang semula gak lihat, kamu jadi lihat. Itu namanya fatonah, nanti kita akan omongkan. Kalau Rasul itu namanya fatonah, kalau Anda sudah dapat fatonah itu berarti Anda apa-apa itu tinggal download dari Allah. Nah nanti kita jelaskan, ini manusia macam apa ini, Edric, ini makhluk macam apa ini si Andrew ini segala macam. Gimana kok bisa menjadi seperti ini, bagaimana kok bisa punya usaha-usaha dan kiprah yang luar biasa. Nanti kita breakdown bareng-bareng, tapi untuk sementara biar kita masuk ke Mas Rizky sama Hari Taylor dulu untuk mendapatkan wacana-wacana praktis dan empiris dari pengalaman mereka. Gitu ya, monggo. Oke, baik, terima kasih Mbah Nun. Untuk selanjutnya kami persilahkan Mas Rizky ini untuk sharing tentang bisnis apa yang dijalani dan mungkin sharing ke teman-teman juga untuk jamaah ma'iyah yang ada di sini dan juga jamaah ma'iyah dimanapun Anda berada. Monggo Mas Rizky. Ya, terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbah Nun, Mas Edric, Mas Andro, teman-teman Kiai Kanjeng dan semuanya yang hadir. Semoga sehat walafiat, berbahagia dan malam hari ini. Mungkin saya menambahkan sharing nyambung dari yang disampaikan Mas Andro tadi, itu adalah satu hal yang semakin menegaskan saya. Jadi saya punya hipotesa selama ini, kita berada di dekade satu lokalitas dan dua kolaborasi. Dan saya rasa apa yang diceritakan oleh Mas Andro menegaskan itu gitu ya. Seperti diperkenalkan oleh Mas Helmi tadi, saya sehari-hari berkecimpung di dunia dengan teman-teman petani gula ya. Kalau Mas Andro tadi memang lingkungan intrinsiknya di peternak sapi, kalau saya di Banyumas, tetangga saya kemudian di banyak desa adalah produsen untuk gula kelapa gitu, gula kelapa. Nah, ketika saya memulai usaha ketika di akhir masa kuliah, saat itu saya kuliahnya bukan pertanian ya, kuliahnya di IT gitu kan, tetapi terjun di dunia pertanian ya, yang melatar belakang itu saya kok betah di rumah gitu. Saya tidak dulu saya sempat satu tahun kuliah di dekat ibu kota gitu kan, kuliah di Bogor, terus kayaknya saya nyamannya di rumah gitu. Makanya terus apa nih yang bisa dikembangkan gitu. Wah, ternyata di sekeliling saya ada potensi produk lokal ya, yaitu tadi satu kata lokalitas, yaitu mengenai gula kelapa. Kalau gula kelapa biasa itu bentuknya gula batok, gula cetak, dia dijual di pasar harganya murah. Waktu itu kami, saya dan tim itu mendapat informasi bahwa wah, ini kalau bisa dibentuk kristal serbuk, ini bisa ke pasar internasional gitu kan. Dan ternyata memang betul gitu. Riset yang pertama saya lakukan adalah bagaimana satu membuat produk yang baik, dan yang kedua adalah bagaimana agar diterima di pasar global gitu, sehingga harganya lebih tinggi. Kalau harganya lebih tinggi karena ini yang memproduksi adalah petani, maka yang sejahtera tentu saja bukan hanya yang berjualan tetapi juga yang berproduksi. Nah, itu adalah singkat cerita tentang apa yang saya kerjakan. Berarti sampai hari ini sudah berlangsung 9 tahun gitu. Nah, ya waktu itu Mas Helmi yang awal yang memang kita penasaran adalah lebih ke market research-nya ya Mas ya. Ini gimana sih kalau dijual di luar gitu. Jadi waktu itu walaupun kita masih UKM kecil gitu kan, kita betul-betul belajar ekspor itu bagaimana sih gitu kan. Jadi kita dalam skala kecil kita jual, kita temu buyer langsung, kita berkomunikasi, deal dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran yang sangat berharga. Nah, mungkin satu hal yang apa ya, yang bisa menjadi pelajaran untuk saya sendiri adalah ketika kita memulai sesuatu ternyata tidak bisa terburu-buru. Jadi di awal itu kan risetnya panjang ya gitu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan buyer terus dapat gitu kan. Maka memang kalau namanya teman-teman ini wirausaha ya, kita tidak bisa membuat bisnis langsung cari targetnya adalah untung gitu. Atau tadi Mas Andrew mengatakan targetnya menang gitu. Gak bisa gitu loh. Kalau review perjalanan saya, pertama belajar dulu gitu. Jadi intilalah waktu itu ketika saya mulai, saya sudah punya apa, sebelumnya sudah ada backup usaha ya, waktu itu percetakan kecil-kecilan. Ya untuk nyambung hidup adalah gitu. Jadi nawaitunya memang nawaitu belajar gitu. Jadi satu hal yang inline dengan nilai-nilai ma'iyah yang sampai hari ini masih dipegang adalah, kalau menurut saya satu, semangatnya bukan apa ya, kapitalistik ya Mas Ilmi ya, tapi betul-betul memang belajar gitu. Saya sampai hari ini masih belajar. misalnya mengenai kita bagaimana mendapatkan pasar ya, mendapatkan pasar. Kalau dulu saya ingat saya dapat pembeli pertama di luar negeri itu saya posting di blogspot Mas Ilmi karena saya senang nulis yang kecil-kecil. Dari Singapura yang pertama. Nah setelah sekian tahun media sosial berkembang, algoritmanya, saya ini termasuk yang geger dengan media sosial ya. Ini kok apa itu Facebook Ads, Instagram Ads dan sebagainya. Gak bisa orang posting di blogspot. Jadi belajar ternyata ini 9 tahun ya masih tetap belajar gitu kan. Ini cari untungnya kapan berarti gitu ya. Tetapi bahwa wah ini ada banyak sekali hal yang harus dipelajari. Itu yang inline dengan nilai-nilai Maya adalah belajar terus menerus. Kemudian yang kedua adalah yang inline adalah teman-teman banyak mengenal saya sebagai apa social entrepreneur gitu ya. Ya terus terang saya senang dengan itu karena yang saya definisikan kalau social entrepreneur itu bedanya dengan sosial murni ya. Kalau sosial murni itu kan misalnya program apa kita berbagi sedekah dan sebagainya, kita hanya menyalurkan dari orang, kita berikan lagi. Tapi kalau social entrepreneur, kita juga memampukan diri gitu kan. Makanya biasanya kalau bedanya pegiat social entrepreneur dengan sosial murni adalah kita pasti cari teman yang satu frekuensi. Ayo patungan kita bikin sesuatu yang punya dampak lebih luas gitu. Nah maka ekosistem adalah menjadi satu kata yang penting gitu ya Mas Ilmi ya. Saya rasa seperti itu. Nah kaitannya dengan ekosistem, saya rasa di teman-teman Maya juga sudah sangat intens ya, walaupun dihadang pandemi tetap silaturahmi di berbagai daerah tetap tersambung gitu kan. Seperti teman-teman di Banyumas kemarin mereka belajar tentang pertanian organik, kemudian nyambung dengan pelaku-pelaku yang sudah memang sudah praktek gitu kan. Akhirnya terjalin kolaborasi dan ini ada tawaran kolaborasi lagi dari teman-teman Den ya Mas ya. Nah ini adalah hal yang sangat sangat bagus gitu kan, sehingga ekosistem kita kalau bahasanya Mas Abrang itu semakin inklusif gitu ya harapannya. Tuh, saya rasa itu. Jadi barangkali bisa ditambahkan sedikit, saya dengar juga Mas Rizky ini menemani teman-teman di Purwokerto yang punya usaha apa itu kenalpot itu. Oh iya, itu Mas. Gimana? Ya, jadi bisa disaringkan juga. Lokalitas itu memang betul-betul apa ya, kalau dulu itu semua itu dari Jakarta datang ke daerah gitu ya. Kalau sekarang ternyata apa dulu bahasanya almarhum Pak Sugiono itu ketika berworkshop itu lokal is the new sexy gitu ya. Nah kalau tadi saya cerita salah satu lokalitas adalah gula kelapa itu ya Mas ya. Gula kelapa awalnya produk biasa, kemudian saya dan teman-teman kemudian mengusulkan itu jadi produk unggulan di kabupaten. Dan setelah 3 tahun kalau gak salah itu sudah mulai dicanangkan. Akhirnya pengembangannya sampai hari ini sangat banyak sekali kelompok-kelompok terbentuk. Kalau di Purbalingga selain gula kelapa ada satu lagi industri logam. Industri logam yang paling spesifik itu knalpot gitu ya. Nah jadi mereka dalam kluster-kluster industri kecil-kecil. Mereka juga adalah apa ya membawa kebanggaan lokal gitu kan. Untuk bisa ternyata wah kualitasnya ini bisa bersaing kok dengan produk-produk yang di luar gitu. Saya rasa itu Mas. Jadi dunia pendampingan itu tidak selalu kita apa ya superior junior, tapi kita bareng-bareng, sinau bareng. Itu di teman-teman klaster berbagai usaha dan sebagainya adalah sesuatu yang bagus sekali dan memang saya dan teman-teman ya memang berkecimpungnya di situ Mas gitu. Itu kenalpotnya pada umumnya atau ada produk kenalpot yang kreatif, misalnya kenalpotnya silent atau gimana? Atau barangkali ada keunikan yang di... Ya, saya rasa nanti beberapa teman-teman yang unggulan nanti bisa diikutkan ke Mas, yeah. Mas Edric dan Mas Andro untuk membuat kenalpot yang silent dan bisa menggetarkan dimensi galaksi sebelah gitu ya Mas. Singaji, selawatan. Kenalpot selawatan. Kenalpot. Oke, terima kasih Mas Rizky. Saya kira tepuk tangan untuk Mas Rizky ya. Nanti bisa disambung lebih jauh. Dan sekarang mungkin Mbak Lala kita bisa kesempatan berikutnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau saya pribadi usaha digital marketing itu ya gara-gara pandemi sebenarnya. Dulu punya toko HP bangkrut. Jadi tugas saya 2 tahun kemarin itu saya mendapat tugas untuk mengelola media sosial di Jamaah Ma'iyah. Saya punya mentor yang sangat jahat sekali. Sangat kuat dan tegas namanya Mas Gandhi. Dia luar biasa nerininya. Harus begini, harus begitu. Kudu strik. Nah, itu komunitas kita, komunitas Jamaah Maya sendiri, Mas. Nah, dari situ terus ada pandemi, saya berhenti jualan HP, terus tiba-tiba ada teman Jamaah Maya juga yang punya usaha properti. Ngobrol lah kita, ingin gimana nih cara naiso ningkatin jualannya rumah. Lalu saya tanya, pertamanya begini, Mas, kenapa tuh Mas sampai bikin perumahan kok nyelempit banget? Itu soalnya orang cari rumah harusnya itu ya di pinggir jalan biar cepat laku. Tapi dia malah memilih tempat yang sangat jauh. Ternyata ada sebabnya sendiri. Soalnya lemah ini adalah lemah bekas galian yang nyata-nyata ditinggal oleh yang bekas gali. Ini piye carane dipulihne biar berfungsi dikembalikan lagi kepada fungsi sebenarnya. Dibuat perumahan. Lah saya ditantang ceritanya, Mas. Bisa enggak kemampuan digital mediamu itu dipraktekkan di perumahan sini, ben perumahan ini so kita apik dan payu. Oke, saya terima tantangannya. Alhamdulillah, dalam 3 bulan, orang jualan dari rumah itu bisa sampai sekarang saya hitung ada 8-9. Tukune online, Mas. Amung via DM ternyata. Sekarang seperti itu efeknya. Jadi, di sini saya menyadari pentingnya komunitas itu ternyata, saya di komunitas Maya bisa dapat ilmu gratis, kedua bisa dapat partner kerja yang luar biasa. Terus saya mendengar Mas Edric menawarkan bahwasannya ada juga loh komunitas diplomat entrepreneur tadi. Waduh, dalam melebu komunitas ini lagi berarti pasti akan banyak peluang yang bisa disambung-sambungkan. Berarti, ini berarti padang ya, ada banyak peluang untuk kita. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Jadi saya sangat menggarisbawahi bahwasannya hidup di dalam komunitas, terus hidup kerja bersama-sama, itu ternyata sangat bisa membuat kita survive dan bertahan di masa pandemi seperti ini, yang nyata-nyata keras banget pukulannya. Nah, mungkin itu saja Mas Ilmi dari saya, Mas Ilmi. Sudah bikin gebrakan duluan ya ini ya tadi ya. Jadi karena walaupun lokasi perumahannya tadi nyelempit, tetapi karena digital marketing ini jadi bisa lebih maju dan laku. Dan ternyata sekarang ini teman-teman semuanya itu membeli rumah tuh gak harus langsung datang ke lokasi, tetapi bisa melalui direct message ke Instagram gitu ya. Jadi ini golek bojo bareng. Oh iya. Cari di Facebook udah bisa nge. Damn. Ono sing yojo ngantore ning Sidoarjo ya ono. Ono kuwi, ono kuwi. Ada. Bocah ya ono melu nyanyi bareng kuwi gitu. Ono kuwi. Bayangkan Jogja Sidoarjo ngantornya Mas. Kuwi. Nek ora wirausahawan sejati raja. Hel, saya sebelum Kiai Kanjeng masuk lagi ya. Jadi kan Mas, sekarang kita ada beberapa terminologi ya, ada wirausahawan, ada pengusaha, terus ada pedagang, itu mungkin agak lebih lokal, agak lebih kecil gitu ya. Terus nanti ada, kalau ngomong sifatnya nanti ada kapitalis, terus kalau raksasa ada namanya konglomerat. Jadi konglomerasi itu satu otoritas ekonomi, otoritas kapital yang membawai sangat banyak pusat-pusat bisnis kan, itu namanya konglomerat. Nah, saya tidak tahu apakah Mas Edric suatu hari akan jadi konglomerat. Ya, kita seneng-seneng aja gitu kan. Seneng-seneng aja. Pasti kita akan dikasih beras terus kan gitu kan. Itu. Nah, apa bedanya Mas wirausaha sama pengusaha? Saya kira yang harus kita lihat kan sekarang kita pakai apa? Pakai alat apa ya? Misalnya kalau pakai alat jurnalistik kan ada 5W1H. Jadi sopo, opo, ningendi, ngopo, kapan, bagaimana, kapan. Jadi siapa pelakunya ini? Misalnya kalau kita belajar dari Mas Andro ya, dia kan ada homo economicus, ada zoon politikon, zaman Dewi Sinau, zoon politikon dari Plato ya, itu manusia sosial. Kalau istilah filsafat yang dasar ya homo socius. Nah, yang dilakukan Mas Andrew kan dia tidak berdiri sebagai homo economicus, tapi homo socius. Nah, jadi kalau sekarang kita tarik garis ke Islam ya teman-teman sekalian, karena ini kebetulan agamanya Islam semua, sembahyang apa tidak, yang tahu Tuhan. Ya. salah satu definisi luar biasa dari Tuhan untuk Muhammad. Kan Anda hafal semua ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan idealitas atau idealnya manusia sosial. Jadi aku telah mendatangkan kepada kalian hambaku yang hatinya tidak tega melihat penderitaan manusia lain. Azizun alaihi ma anittum, terus harithun, dia selalu berempati kepada orang lain. Harithun alaikum bil mu'mina raufur rahim, dan dia punya sifat pengasih, penyayang, rauf rahim ya. Ini sambil saya ralat sedikit ya. Saya mengartikan bismillahirrahmanirrahim bukan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, tapi terbalik. Kalau saya mengartikannya dengan nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Karena sosialitas itu dinomorsatukan daripada individualitas. Jadi Allah, rahmannya itu adalah sifat sosialnya Allah yang menyebarkan keluasan rizki. Kemudian rahim adalah sifat cinta Allah yang sangat private kepada setiap hambanya. Jadi rahim itu unine mingkem, jadi mesti menjero dek. Jadi nek rahman itu manga berarti meluas. Nek rahim mendalam. Jadi dengan nama Tuhan yang maha penyayang dan pengasih. Dan lagi pengasih. Jadi iki mungkin menentang MUI, menentang ulama-ulama. Tapi pokoknya nek aku nguniku. Karena tidak boleh orang mendahulukan individunya. Ini Mas Andro tidak akan berhasil kalau dia tidak berpikir mengenai terus kaya piye, wong tani kaya sawai raceto, le ngiu sapi raceto, bagaimana kalau kita ma'iyahkan bareng-bareng. Kita cari sistem. Nah, untuk menemukan sistem itu, teman-teman sekalian, jadi sekarang pertama yang kita bicarakan adalah Anda ini mau jadi wirausahawan itu set up dasar Anda apa? Kalau bahasa modernnya mindset Anda itu apa, atau mind values Anda itu apa, atau mind heart Anda itu, hati Anda itu hati. Kalau di maknya kan ada gini Mas, jadi ada urut-urutan makhluk, jadi ada benda, misalnya batu, kerikil, terus ada benda yang tumbuh, tumbuh-tumbuhan, terus ada benda yang tumbuh bergerak, berarti dia butuh darah, daging, tulang, saraf dan otot ya. Itu binatang. Kemudian ada benda tumbuh bergerak, berdarah daging, berotak dan bernurani. Itu manusia. Nah, kalau ada homo economicus, kalau ada orang itu isin itu ndolek bathi tok untuk dirinya sendiri, itu berarti dia kan belum manusia. Dia kan masih nek wedhus kae kan penggaweane pokoke tangi turu langsung ndolek suket. PT itu sepanjang hidupnya totol-totol Mas. Sepanjang hidupnya. Dadi nek ana menungso pengusaha nek isine iki notol ae ngono. Itu berarti wedhus utawa petik kan gitu. Itu kan begitu kira-kira. Jadi sekarang harus kita tentukan Anda ini kira-kira sing kira-kira berkah utawa badhe oke iki sing homo economicus apa yang homo socius. Kan begitu. Nah, the best of the best kita membuktikan dan Allah membuktikan kepada hidupnya dia bahwa ternyata kalau fokusnya adalah homo economicus, mungkin dia tidak akan mendapatkan laba dan berkah sebagaimana kalau dia berdirinya sebagai homo socius. Azizun alaihi ma'anitum harizun alaikum bil mu'mina rauf rahim. Itu ya, itu hal ya. Jadi ini poin pertama yang ingin saya ngomong kepada Anda, bahwa sekarang pijakanmu harus jelas. Kue menungso apa pitik karo wedhus kue mau. Gitu. Nek ana wong kok isine golek badi wae. Dan sekarang sudah menjadi mental hampir semua orang itu cari laba di segala macam itu, ora laba duit, itu laba macam-macam, laba pencitraan, laba jasa, laba macam-macam. Pokoknya semua kan jadi itu kan ning apa sebabnya nabi-nabi kabeh biyen niku ngingu apa angon wedhus. Saya pernah berdiskusi sama Mas Toto Raharjo, kok nabi-nabi kabeh kok angon wedhus? Kata Gusti Allah duwi bahwa menungso sing ngarep kok ngon sak donya kuwi jane wedhus kabeh. Gitu loh, jadi pokoknya tangi turui mesti gak nyemi Mas, mesti golek suket, golek apa, PT itu gak ada toh, PT kok bareng-bareng jagongan ngebuk, terus sing sote rano toh Mas ya, terus diskusi ya rano toh, PT ya mesti begitu bangun tidur rotol-rotol. Nah, kalau ada manusia sing isine golek badi, tok homo economicus terus, itu berarti dia derajatnya derajat PT karo wedhus kuwi mau gitu. Nah, apa mana kebo Mas? Kebo itu tidak pernah tidak ngayemi lo Mas. Kan mesti cangkeme mesti ngene Mas. Sepanjang iya, sepanjang hidupnya siang malam, bahkan kadang-kadang dalam tidurnya pun dia memamah biak ya Kak. Jadi turu yang golek badi coba. Turu yang golek badi. Jadi teman-teman sekalian sekarang nomor satu untuk teman-teman wira usahawan Maknya, nomor satu adalah pijakanmu apa? Anda harus punya, harus mendapatkan pengalaman dan kemudian pengetahuan dan akhirnya menjadi ilmu bahwa nek pijakanmu itu kemanusiaan, homo sosial, sosios ya, azizun alaihi ma'anitum tadi itu, maka nanti iso badi mulu oke. Ya. Nah, nanti kita akan tarik garis ke siapa wira usahawan terbaik dan nomor satu sepanjang sejarah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan empat sifatnya itu. Tadi Allah yang menjulukinya kan azizun alaihi ma'anitum harisun sampai ra'ufur rahim. Terus masyarakat para ulul azmi merumuskan Rasulullah punya empat sifat. Apa jenenge? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu nanti kita jelaskan untuk urusan. Memang wirausahawan itu. Jadi agama itu memang, jadi menurut saya, kalau ada kata amal soleh dalam Islam, terjemahan yang paling akurat dan yang paling, implementasi yang paling akurat dan paling selamat dari amal soleh ya wirausahawan. Itu amal soleh ya wirausahawan. Timbangane, bro, timbangane kue dadi anggota DPR. Bangane kue dadi ustad. Bangane kue dadi dosen. Kue Helmi, gitu. Bangane kue dadi ulama. Bangane kue dadi wirausahawan politik, gitu. Orang iso nyambut gawe dadi anggota DPR, dadi iso entuk okeh kan gitu kan dan seterusnya kan gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang dialami oleh Andro ini, Andromeda ini, ya, maka kita melihat bahwa memang keberangkatan yang benar untuk berbisnis itu adalah menjadi manusia. Oleh karena itu CSR itu yang dulu kita Kiai Kanjeng pernah ke Belanda, kowe tahu pentas sore-sore kayak ning ngarepe gereja kae ning Van de Venter kae lho. Nah itu kan dulu Belanda punya namanya politik etis. Itu dulu yang mencetuskan adalah Gubernur Jenderal Belanda Van de Venter yang kotanya didatangi oleh Kiai Kanjeng pada suatu hari dan kita kekelingan rang gitar-gitar ono wong ngamen oke banget ya lo terus kalian di tempat LSM-LSM terus dan seterusnya itu. Jadi politis etis itu juga memang lahirnya tidak dari homo sosius tapi homo ekonomikus. Jadi nyambut gawe untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, terus badi oke, terus badi nekwi dijupuk sidik, dinggo ngekei mangan tonggone, ngono toh CSR kuwi. Enggak, sejak awal kalau dia homo sosius, sejak awal CSR itu menjadi pedoman dasar. Saat durunge kuwi nggawe pabrik, kuwi wis nguripi wong kampung sekitarnya dulu. Kamu sudah harus bikin saluran air, kayak bikin sumur, kayak bikin apalah. Pokoknya kalian sudah harus berlaku sosial dulu, nanti labamu akan bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat, tidak karu-karuan. Tadi kan saya ngelihat-lihat ini, bismillah kiki ini, ada bintangnya songo, yuk koyo NU tuh ya. Terus saya kan pernah ngarang-ngarang cerita bahwa, ini kan bismillah itu lahir resminya tahun 62. Tapi cikal bakalnya itu tahun 20-an, likuran. Itu adalah masa di era Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi dulu ada bapaknya pendiri Wismilak dolan ke Bangkalan, terus sowan kepada Mbah Khalil, terus minta nasihat, saya harus kerja apa sebaiknya. Terus Mbah Khalil mengatakan, wis gue pokoknya ngurusin mbakku, le. Terus ini ada mbahnya, bapaknya pendiri Bismillah ini belum sempat matur kepada Mbah Khalil sampai kemudian temannya itu berpamitan terus lah kula pripun Mbah gitu Mbah Khalil wis bismillah wis kowe yang main mbakku wae gitu. Akhirnya bismillah iki mergo Cina kupinge tadi dadi bismillah kuwi lho ngene iki kuwi karanganku lho ya kuwi dudu sejarah lho ya ben wae arep ngopo kowe Bismillah gitu. Meskipun itu bisa bahasa Inggris wish me luck gitu ya. Mudah-mudahan aku dapat berkah gitu ya. Tapi jadi wis kowe main mbakku wae. Bismillah. Akhirnya bali gawe rokok Bismillahirrahmanirrahim kuwi. Gitu. Dan akhirnya kan ini dan bintang iki ya songo ya toh. Ini terus ini gambare ono mbah-mbah tua iki rasane Mbah Khalil iki. Sing anggo teken iki ketoke mungkin ya. Kan gitu. Ya wallahu alam saya enggak tahu itu saya tuh memperkatakan kegembiraan saja gitu. Bener wong kowe ya ora mudeng kok. Rambutmu jumlahe piro kowe ya ora ngerti ya. Ora ngerti. Barangmu ki ukurane piro kowe ya ora tau ngukur to? Ora tau ngukur to kowe? Mosok meneng-meneng kon nggawa ya ora. Aku lak wirausahawan teladan nek bengi ngeloni tempatnya nyelempet jangan diselempetke gitu ya. Mas Hendrik, kita di Makian ini ngomong apa adanya seperti itu dan tidak menjadi saru atau ndelodok. Enggak, emang gitu, memang begitu. Ndelodok atau tidak itu kan tergantung asin, tidak tergantung lidahnya juga, Mas. Nek ilatmu ora siap ya apa wae asin gitu kan. Apa wae iso bajin kan gitu. Jadi kira-kira Mas Helmi, saya mengingatkan mengenai subjek dulu ya. Subjeknya terus nanti berlakunya apa nanti baru ke Nabi Muhammad, Siddiq, Amanah dan seterusnya. Tapi nomor satu, Anda harus jadi homo socius dulu. Mikirin orang banyak dulu, mikirin kebersamaan dulu, dan itu yang dilakukan oleh the best of the best. Itu. Nah, kalau beliau ini kan lahir dari kebersamaan kaum Tionghoa di Indonesia, kalau Mas Edric ini. Jadi orang Tionghoa di Indonesia itu sudah berabad-abad di Indonesia, dan sudah punya infrastruktur sosiokultural di antara mereka, sehingga mereka itu tinggal enak. Gari nerus kewis, kebone wis dadi, wis gari cukul gitu ya. Itu bedanya nek karo kowe. Nek kowe iki dodolan cidik, bayi cidik, tonggomu cemburu, ngono toh. Nah, kita infrastruktur sosial budayanya kurang siap. Nah, sementara para perantau itu kan menurut Islam, menurut Rasulullah itu ada batal Islamu ghoriban wa sayamudu ghoriban fatuba lil ghoroba. Itu artinya gini, kalian itu terasing dan beruntunglah orang-orang yang terasing. Jadi para perantau itu pasti lebih maju daripada penduduk pribumi setempat. Itu karena menurut Rasulullah, ghuroba itu hanya orang yang terasing atau orang yang mengasingkan diri, dan itu lebih beruntung daripada orang yang tidak terasing. Kita ini sama-sama pribumi, jadi merasa aman satu sama lain, akhirnya orang ngopo-ngopo gitu kan, ngerokok-ngerokok karo ngeloman-ngelamun golek bojo ra cetha ya toh. Ya ora dadi-dadi ngantor yang tidak sekokin nang Sidoarjo gitu. Ngakune nang Cangkringan, padahal Sidoarjo. Senengane musik dangdut gitu. Itu ada mas orangnya dari belakang. Iya, ada di belakang. Sedang berjuang itu. Oke, sekarang kita masuk lagu aja ya. Kita masuk lagu. Nah, salah satu sifat sosialitas atau homo socius adalah Anda harus berlaku menghindarkan, jangan sampai saling menyakiti satu sama lain. Jadi jangan ada yang tersakiti. Nah, ini ada sebuah lagu namanya Lukaku, Lukaku, apa, Mam? Jadi, Nek, kalau kamu luka, aku yang merasa sakit. Kalau kamu menangis, aku yang mengucurkan air mata. Ini loh, Mas. Kui jane kesatuan badan, Mas. Kui nek sikilmu kecepit lawang, kui sing bengok sikilmu apa cangkemmu? Lah cangkemmu to sing bengok, lah perlu cangkeme ora kena apa-apa to. Sing miso kan cangkeme to. Gitu kan? Misalnya sing mambu irungmu. Sopo ngentuti diancuk ngono kan? Loh, padahal cangkeme ora iso ngrasakake entut, iso ngrasakake entut adalah hidungnya. Itu namanya homo socius. Jadi manusia itu pada dirinya saja lokal apa existence-nya saja sudah homo socius itu sama lain. Jadi gitu ya teman sekalian, ini sebuah nomor yang berjudul Lukaku. Lukamu, lukamu, jadi lukaku. Ini ya kira-kira, Mam, ya. Darahku, darahku, darahku, darahku. Tepuk tangan untuk Bayu Kuncoro. Teman sekalian, saya diperintah Mas Jalan untuk meneruskan eksplorasi pengetahuan tadi ya. Jadi kalau saya tanya sama dalam musik itu ada yang namanya genre. Genre itu semacam jenis-jenis aransemen gitu ya. Jadi ada blues, ada jazz, ada campur sari, ada dangdut, ada Melayu, ada pop biasa, ada nek Jawa gambang apa meneh? Juyu. Nek Jawa apa wae? Keroncong. Nah, kalau Anda melihat musik Kiai Kanjeng kan multi genre, Mas. Ora cetha. Jadi untuk orang yang malas ya ora cetha iki apa iki. Jadi tadi tiba-tiba ada jazz dikit, tiba-tiba ada rock dikit, tiba-tiba ada karena itu namanya fatonah. Jadi Rasulullah itu punya empat sifat. Empat sifat itu sebenarnya merupakan gradasi dialektis. Jadi pertama sitik, sungguh-sungguh. Nah, sekarang sungguh-sungguh iki kan delon kiwa tengenmu, delon awakmu dhewe. Nek saiki ndelok kahanan Indonesia kaya ngene iki, menurut kowe pemerintah dan rakyat iki sungguh-sungguh ora karo Pancasila. Menurut kowe, sungguh-sungguh ora karo demokrasi nek ndelok mani politik, ndelok kaya ngono kae, iki sungguh-sungguh ndak dengan demokrasi. Jadi saya tidak mengatakan Indonesia ini kurang bersungguh-sungguh, cuman saya sukar untuk menemukan bahwa mereka memang bersungguh-sungguh di dalam soal Islam, dalam soal Pancasila, soal demokrasi, soal macam-macam. Jadi itu soal kesulitan saya, bukan saya menuduh, gitu ya. Nah, Kiai Kanjeng ini punya kesungguhan. Jadi sungguh, sidik itu artinya sungguh-sungguh. Kenapa Anda bersedekah itu dari akar kata yang sama. C-S, sot, dal, sama kof, ya, sedekah. Loh, kamu itu enggak usah disuruh pasti bersedekah kalau kamu sungguh-sungguh sebagai manusia. Mosok kowe ora, mosok ora ngekeki tanggamu. Mosok kowe, mosok ana wong melarat ora kowe cuek-cuek wae. Ana wong butuh mangan ora kowe cuek-cuek. Jadi, kalau kamu hidupmu bersungguh-sungguh, masih kamu bersedekah. Enggak usah disuruh gitu. Sampai-sampai karena manusia itu memang kurang bisa dipercaya, sampai Allah mewajibkan zakat. Zakat itu dari kata zaki. Zaki itu murni. Murni itu, nek kue memang menungso murni, ya kue berzakat. Maksud ora. Luang perusahaan aja punya zakat kok. Maksud kue sebagai menungso ora zakat. Yang itu. Nah itu, jadi nomor satu, kalau Anda jadi wirausahawan, nomor satu, sungguh-sungguh. Apa wae? Nek kue ngelakoni siji, ya kudu tekan loro, telu papat, ojo siji, mencolot limon, nem pitu. Rolas telulas gitu ya. Jadi harus punya kesungguhan di dalam berbagai macam arti gitu ya. Helen. Kalau Anda bersungguh-sungguh maka Anda mendapatkan posisi amanah. Kalau dalam bisnis namanya trusted. Ya. Anda dipercaya baik oleh orang sekantormu maupun oleh konsumenmu kan gitu. Nah ini mas ini kan beliau ini Al-Amin. Jadi Cedric Al-Amin. Umur segitu sudah menjadi pimpinan perusahaan besar kan gitu. Jadi Rasulullah itu sebelum jadi Nabi sudah Al-Amin, jadi dia sudah trusted, dia sudah dipercaya oleh semua orang yang titip barang, yang menjadi tetangganya, yang menjadi saudaranya, yang menjadi bagian dari masyarakatnya, semua mempercayai Muhammad sehingga dia disebut Al-Amin. Dia itu tidak perlu jadi Nabi, tidak usah jadi Nabi, tidak usah jadi Nabi pun Muhammad sudah Al-Amin. Dan kalau bisa orang wirausahawan itu nomor satu ya Al-Amin, bisa dipercaya, jadi orang merasa lega. Tentram nek ana kowe iki tentrem gitu loh. Aman titip apa-apa arep tuku apa-apa arep pesen apa-apa iki aman. Amin itu artinya ada amin, amanah, aman, mukmin, iman. Itu satu gaduan semua. Iman itu adalah cara untuk mengamankan. Mukmin adalah pelaku pengamanan kan gitu. Ya terus amin adalah doa kita bersama, hati kita bersama, supaya semua pengamanan dan keamanan itu berlangsung. Maka kita semua menyebut amin. Jadi itu KB. Orang gue rais ya. Gue urusan kata-kata yang lain itu ya. Pokoknya jadi amin, aman, iman, amanah, mukmin, semua itu satu family makna gitu ya. Satu family substansi gitu. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh dengan wirausaha Anda, nanti Anda pulang kue balik, kue wis cukul ning jerone atimu karo pikiranmu, aku harap gak ingin, aku harap begini. Terus aku tenanan. Nek kue tenanan, kue trusted, kamu dipercaya. Percaya pun ada 4 level. Jadi kalau saya mau beli rokok, saya mungkin menyebut produknya, pokoknya itu kok ke Bismillah, gitu ya. Terserah di warung manapun, di toko manapun. Nomor dua, wis pokoknya tuku nang toko kae. Terserah dia ngasih apa. Berarti saya mulai percaya tidak pada produk, tapi pada subjeknya, produsernya. Gitu. Apa agennya kan gitu. Terus nomor tiga, wis tuku kira kok angger kowe sing tuku, kan gitu. Jadi amin itu ada bertingkat-tingkat gitu. Wis pokoknya, zak terserah, zak wis aku golekno zak wis gitu ya. Zaki, pokoknya aku percaya karo zaki wis. Terserah keputusannya pada Zaki. Itu kalau Anda sudah mencapai tingkat itu dalam kewirausahaan Anda, maka Anda wis mesti badine kowe. Wis mesti laba karena kamu dipercaya kok. Anda tahu teman-teman tadi saya cerita sama Mas Edric bahwa saya ini sudah hampir 70 tahun dan saya belum pernah bekerja untuk mencari laba. Saya tidak pernah bekerja mencari uang. Saya belum pernah mengalami bagaimana mengkapitalisasikan apa yang saya punya atau diri saya apalagi kan gitu. Tetapi saya pasti laba. Loh saya berbuat baik kok, saya beramal soleh kok. Mesti maksud aku dijaluki acara karo Bismillah nyuruh ora digawani roti, ora digawani rompi. Nek kowe ya ora digawani rompi aku no. Dan apa? Kiai Kanjeng apa njur Bismillah kon gawe rompi 30 untuk Kiai Kanjeng ya ora ya siji wae lah. Gitu. Nah, itu kan rezeki saya gitu ya. Dan saya tidak pernah loh mempersyaratkan aku gelem maestrik acara karo Bismillah angger kok gawe rompi. Lah ora ngomong ngono to. Ki moro-moro dikai rompi aku coba. Dan hidup saya itu gitu Mas. Aku nganti duwe mobil nganti 48 selama hidup saya. Itu semua karena itu. Tidak karena saya mencarinya, tidak karena saya mencari laba. Tidak karena saya notol-notol itu Mas. Saya punya buku sampai hampir 100 ya. Saya menulis beribu-ribu di koran dan majalah zaman dulu. Itu pun tidak pernah saya berpikir ngetik karo iki 2000, 3000, 4000, 10000. Enggak pernah saya mikir itu. Jadi saya tidak pernah berpikir kapitalistik, tidak pernah berpikir keduniaan sama sekali. Bahkan saya menurunkan Pak Harto, menaikkan Gus Dur juga tidak ada terbersih di pikiran saya bahwa saya juga bisa jadi presiden. Enggak pernah. Saya tidak pernah punya pikiran-pikiran yang sifatnya abadi atau laba. Sementara saiki kabeh wong perilakune itu mencerminkan kabeh wong gorek badi wae to ya. Kabeh wong apa wae di bidang apa saja. Golek badi wae itu kalimatnya Pak Nevi kok itu. Kabeh saiki men golek badi wae. Wis pokoke uripe men golek badi ya. Berarti totol-totol to, Mas. Dadi ini kan humo totol-totolus gitu ya. Gitu ya kira-kira. Oke. Okay. Nah, teman sekalian kembali ke Fatonah. Jadi kalau Anda sidik tenanan, maka salah satu output tenanan itu namanya jujur. Nek kowe ora jujur kan sidikmu batal. Makanya selama ini kan terjemahannya sidik itu jujur. Jujur itu output. Hilirnya bukan hulunya. Hulunya itu tenanan. Lah saiki lak do cengengesan to, Mas. Cengengesan wae. Lagune iki Kanjenge ora viral sebab apa? Sebab ora cengengesan, Mas. Meskipun aneh-aneh aransemennya ya. Tetapi muatannya itu sungguh-sungguh. Syairnya sungguh-sungguh. Nanti habis ini kita kasih satu nomor lagi ya. Itu ora payu karena publiknya bukan publik yang siap menerima kesungguhan. Kabeh iki dolanan karo cengengesan, karo celelekan kan gitu. Itu. Nah, jadi teman sekalian, kalau Anda sidik maka Anda amanah, Anda trusted by people gitu ya. Kemudian maka Anda punya peluang dan punya kepantasan atau punya relevansi atau punya posisi untuk pemasaran. Jadi kowe ora perlu memasarkan diri. Pemasaran itu bahasa Arabnya tabligh, menyampaikan. Ya, memasarkan to padha wae to kuwi. Tekan Singapura, tekan ngendi-endi kuwi to, tekan Australia. Itu tabligh itu selama ini diartikan untuk hanya untuk berdakwah itu tabligh gitu ya. Nah, tabligh itu bermakna sangat luas, menyampaikan. Kowe karo bojomu yang menyampaikan sperma to. Kuwi ya tabligh padha wae. Tukang bakso kaya tablik menyampaikan bakso nang cangkeme wong, wong yang menyampaikan duit nang kotake tukang bakso kan. Itu cuma tablik. Jadi tablik itu mari kita biarkan dia bermakna luas. Jangan kita persempit dengan pemaknaan-pemaknaan yang selama ini mempersempit gitu. Nah, kalau Anda sudah tablik Anda itu betul-betul dengan landasan amanah dan sidik, maka Anda akan mendapatkan kecerdasan. Anda mendapatkan edrik tadi itu. Fatonah itu lantip nek cara Jawa nih Mas, lantip. Jadi apa sing kira-kira biasane kowe ora ketok, kowe ketok. Biasane ora kelingan kowe dadi kelingan. Misale kowe nang pasar wingi sadurunge aku melu acara Bismillah iki aku nang pasar ya ngono-ngono kowe. Sesuk aku nang pasar kok lho kok aku ketok iki ya, kok ndelok iki ya, aku mikir iki ya. Jadi itu namanya Fatonah. Nah, saya doakan Anda semua ini pulang dari sini nanti mendapatkan Fatonah. Gitu ya. Jadi bisa melihat peluang-peluang yang selama ini belum ada. Sama dengan Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng ini kan penuh fatona Mas, sejak awal. Di mana-mana yang namanya gamelan itu tidak bisa dikawinkan dengan musik barat. Dan ini sudah 20 tahun lebih nih Kiai Kanjeng mengawinkannya meskipun dengan modifikasi gitu ya. Sudah pastilah saling menyesuaikan diri. Mesti ya lawang bubujuan yang mesti menyesuaikan diri. Apa gerasak gerusuk ya ora ya. Tetap harus saling nyang-nyangan atau negosiasi satu sama lain kan begitu. Nah, salah satu contoh ya Mas ya. Jadi misalnya ada kayak tadi itu, Mam, misalnya ada genre misalnya kalau di zaman dulu Anda kan tahu summertime kayak Mas. When the living is easy. Itu kan satu genre Mas. Atau misalnya and now the end is here. Itu kan satu genre ya. Itu kan beda dengan gundul-gundul pacul-cul kan beda kan Mas ya. Nah, jadi ini ada satu lagu, Mam, sama aku njaluk kelahiran. Jadi ini saya menulis syair judulnya Kelahiran untuk dulu ada satu peristiwa tertentu. Nah, ini satu lagu halus tapi kemudian sik coba Mam, piye Mam? Nadane sepira coba? Top. Ya, benar Kelahiran. Ya benar, Asku Basti. Ya oke. Ya, ada Asku Basti. Namanya aku mengeluh kepadamu, kepada Allah namanya. Tapi ada kata-kata yang sangat disukai oleh Pak Nevi di situ ada. Aturuk jenenge Mas. Ku seneng banget Pak Nevi karo kuwi jenenge gitu. Wah, ngenteni kalimat kuwi. Aturuk ngono kuwi. Aku rasa dulu Mas kuwi kalimat aslinya seperti itu dari Cak Fuad tuh bahasa Arab lo ya. Ya, coba. Ya. Thank you. Coba kelahiran, Mam. Kelahiran, Mam. Kelahiran, Mam. Pak Tup, Tup. Na na na na ni, na ni na ni na ni. Perinya hatimu. Zaman Mam burung tuh bucu. Oleh kutukan, kutukan itu. Terdengar juga oleh batinku nyanyian-nyanyian mengharumiru. Mas, ini satu genre ya, satu jenis musik, satu jenis lagu ya. Kisahnya aku njaluk saran. Kleng, kleng, kleng. Saya cuma ingin ngasih contoh bahwa kalau Anda berwirausaha itu Anda harus lantip, harus peka terhadap segala kemungkinan. Jadi singketo ora iso digathukke, digathukke. Zaman biyen ki ana es krim dhewe, rujak dhewe. Saiki ana rujak es krim. Itu kan dua hal sing apa meneh wis, apa meneh, Dik? Ada kan dunia bisnis yang seolah-olah itu permainan yang berbeda sama sekali tapi bisa dipersatukan, bisa diharmonikan gitu ya. Nah, jadi saya ini menurut Kiai Kanjeng Dewi, ini tadi yang dinyanyikan Imam tadi sama saronnya gaduh orang, Mas. Saronnya kan jalan ke pantai, deng, deng, deng, deng, kan jalan ke pantai. Sementara Imam tadi kan, aku mendengar, kan gitu kan, halus banget aku ini. Seperti sebagaimana sifatnya Imam kan sangat halus. Ya. Tapi bisa menghamili, jangan khawatir. Meskipun begini. Ya. Oke. Ini satu contoh aja kepada para hadirin bahwa Kiai Kanjeng ini juga mengerjakan semacam kewirausahaan musikal sehingga dia fenomena-fenomena yang bermacam-macam itu coba dikawinkan, coba dipersatukan dan itu boleh berlangsung di bidang apa saja. Di bidang apa saja, di bidang ilmu, di bidang seperti ilmu ma'iyah itu, Mas. Piye iki urusan wirausaha kok nganggo sifat Kanjeng Nabi piye? Ora gaduk to kuwi. Nek miturut ulama-ulama kan ora gaduk kok. Mosok kursus bisnis nganggo Siddiq Amanah Tabligh Fathonah. Ki ora ana kuwi, Mas. Ki mung nemaknya tok kuwi. Dedan ngono kuwi. Kan gitu. Tapi hidup itu kan itu, Mas. Hidup itu seperti itu. Allah menciptakan itu gitu rupa. Seluruhnya terkait satu sama lain. Tidak ada satu titik yang tidak terkait dengan titik lain. Sehingga Anda tahu titik jejer menjadi garis-garis berjajar-jajar menjadi apa bidang-bidang berkonstelasi menjadi ruang, terus ruang itu menjadi ruang yang terbatas kalau dia dibatasi, tapi kalau alam semesta ini kan saya ingin dulu undur kono. Kalau Anda ingin tahu hakikat hidup, sekarang lihat ke atas ya. Anda kan tidak tahu tuh hidup Anda itu di ruang yang luasnya berapa, kan tidak tahu. Anda tuh tidak tahu apa-apa. Manusia tuh enggak ngerti apa-apa itu, lihat langit tuh nek bengi-bengi kae. Gimana kuwi dilang-dilang gitu. Delok langit. Itu kan Anda hidup di tengah alam materi loh, Mas. Wong iso kok delok kok. Materi yang Anda tidak bisa mengukur, coba. Anda enggak bisa mengukur. Lah kok kuwi mbagusi gitu. Hel, tolong disiapkan ada bentar, Hel. Ayat bentar ya. Sorry, Mas, ini Yasin 81 Al-Buruj 16 Giben Dawedi ternyata Yogyakarta kayak gitu. Yasin dulu ayat 81 itu yang Anda semua hafal. Jadi wirausahawan juga harus punya optimisme dengan pengetahuan yang baru, Mas. Bahwa Anda itu ojo meneng-meneng kue mandek ini putus asa, mandek ini kue leren nanti. Anda harus eksploratif. Jadi Joel, awalaisalladhi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wahuwal khalaqul alim. Oke. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Aku iki kuatir nek bumi ki ora meng siji lho Mas. Aku kuatir ning kono ki ana bumi, ana Rizki, ana Helmi barang, ana Edric barang, ana Andrew barang lho. Ada dunia paralel atau apa namanya lah. Dan Allah menyatakan bahwa saya bisa menciptakan yang sama. Dan itu tidak ada batasnya, arep telu, arep papat, arep lima, arep sewu, arep sak juta, terserah-serah Allah. Ayyakhluqa mislahum. Iya. Ya. Sing persis kaya iki, dadi aku ya ono ning kono ya makian barang ya ono. Ali barang ya ono golek bojo ning Sidoarjo ya ono. Ono. Jangan-jangan ya, wallahu a'lam. Sama dengan saya sering tanya, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj berapa kali? Yang Anda dengar satu kali. Nek kowe Isra Mi'raj ora pengin meneh apa? Kayo nek prasaku ora mung pisan mesti kayo bendino blas-blas-blas rono-rono gitu loh. Cuman yang kita dengar melalui informasi formal itu satu kali. Tapi nek misalnya ben malam Jumat arep ngopo kowe? Gitu kan. Ternyata berulang-ulang kali Rasulullah berisra dan bermi'raj, siapa tahu. Dan karena dia kekasih Allah, maka Allah mengizinkan dan memfasilitasi arep ngopo gitu. Nah, terus yang terakhir wahwal khallakul alim. Teman-teman sekalian, teman-teman dari Simpul Ma'iyah, tolong dimakiyahkan semua teman-teman di penggiat di tempat masing-masing ya. Allah menciptakan itu ada dua. Al-Khaliq yang selama ini kita sudah tahu itu adalah Al-Khallaq. Wahwal khallakul alim. Bedanya apa Khaliq sama Khaliq? Jadi kalau Al-Khaliq itu menciptakan apa namanya di dalam arti yang tertentu dan statis. Tapi kalau Khaliq itu tidak ada batas kreatifnya. Dinamis dia terus-menerus. Khallakul alim. Jadi Allah itu gawe terus-menerus. Mulane menungso iki ora sama stekke apa-apa. Kowe iki nyambut gawe wae, kerja keras sungguh-sungguh aja terus. Tapi kamu tidak mengerti besok pagi. Kamu tidak mengerti lusa, tidak mengerti nanti, tidak mengerti apa-apa. Gitu loh. Karena Allah Maha Khalaq gitu loh. Tadi kita sudah ngobrol sama Mas Edric. Nabi Musa kae dikongkon Gusti Allah ngepuk segoro, terus segorone terbelah, terus rumangsamu nek kae dibaleni iso sigar meneh pola ora ta Mas? Nek ora percaya kapan-kapan Nabi Musa tak jaluke rene engko nang Parang Titis bareng-bareng kon ngene jajal nek terbelah lah ora ya ta Mas. Karena Allah itu punya ayat yang tidak difirmankan kepada air. Yang Dia firmankan hanya yang kepada Musa, ya Musa idrib ya sokal bahr ya. Pukulkan tongkatmu ke air laut. Tapi Allah juga kan memberi wahyu kepada air untuk terbelah, wahai air terbelahlah kalau disentuh oleh tongkat Musa. Gitu kan. Nah, logis enggak? Apakah air bisa terbelah kalau hanya dipukul oleh Musa? Kalau tidak diwahyui oleh Allah, kalau tidak diperintah oleh Allah. Air tidak bisa melakukan apapun kecuali diperintah Allah, kan begitu. Jadi pasti ada wahyu tentang firman tentang air disuruh membelah itu gitu. Nah, itu yang jemaahnya saya katakan, tolong perhatikan ayat-ayat yang tidak difirmankan. Ya. Itu tiap hari kita jumpai, makanya di situ namanya fatona deh. Maka Anda lantip, Anda peka terus-menerus bahwa Allah sedang berbicara kepada Anda, Allah sedang memberi rezeki kepada Anda, Allah sedang memberi cobaan kepada Anda, dan seterusnya. Anda punya kepekaan yang dinamis, yang terus-menerus gitu. Oke, terus yang kedua Al-Buruj. Jadi Khaliq dan Khalaq. Terus sijine meneh? Fa'alul lima yurid. Nah, dalam bahasa Arab, Pak, fa'ila yaf'alu atau fa'ala yaf'alu, itu namanya mengerjakan. Kalau pekerjanya namanya fa'il. Nah, Allah itu kan maha fa'il, maha pekerja. Tapi Allah punya sifat menjadi maha pekerja yang sangat dinamis. Namanya tidak fa'il tapi fa'al. Sama dengan tadi Khaliq jadi Khalaq, ini jadi fa'il jadi fa'al. Dan itu tidak ada di Asmaul Husna. Kalau Anda cari Asmaul Husna browsing itu, di 9 bulan tidak ada fa'al itu. Kayak ngawur kayak Gusti Allah yang maha kok sifatnya cuma 99, sifatnya ya maha dong. Sifatnya enggak terbatas dong. Kan gitu. Nah, fa'al itu enggak ada. Nah, Allah, nah, Anda juga harus menerjemahkan fa'al itu di dalam kewirausahaan Anda dong. Terus, ora putus asa. Terus, jajal meneh. Kata Sabrang kadang-kadang kita mengerjakan 1000 kali, nanti jadinya itu 1001. Bisa jadi. Jadi kowe kudu fa'al. Ojo ming fa'il. Gitu ya. Kudu kholak orang min kholik itu ya, terus menerus. Nah, teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng saya kira mempraktekkan itu selama ini. Kiai Kanjeng itu Mas Erick itu sudah ke 4.000 berapa le? 4.161, 4.161 titik di seluruh dunia, ya. Jadi wis mang ngendi-endi ora karu-karuan, wis nang pucuk gunung nang jero alas, wis di lembah-lembah di Magelang itu, wis poe nang ndi ora karu-karuan. Dan itu mereka tidak pernah ngarani terus jadi viral apa terus jadi terkenal apa, ya ora. Pokoknya mereka bekerja terus faal. Makanya salah satu wiritan di maknya adalah ya faal nek kula lagi keset kae wiritanmu bar salat ya faal jebar istighfar ping songo, selawat ping songo terus ya faal. Tidak hanya Anda menjadi pekerja yang ulung dan dinamis, tapi Allah juga maha bekerja untuk Anda. Kan Anda membutuhkan Allah bekerja untukmu kan gitu. Misalnya engkau beriman kepada Tuhan tapi engkau percaya kepada Allah, tapi Allah sendiri jangan-jangan tidak percaya sama kamu. Kan gitu. Kamu sangat sayang kepada Allah, sangat cinta. Jangan-jangan Allah kurang mencintai kamu, kan bisa juga. Maka kita juga mohon ya fa'al itu, mudah-mudahan Allah juga bekerja untukku. Gitu kan. Tadi saya banyak cerita mengenai yang aneh-aneh tadi kepada mas berdua ini. Gitu. Saya sampai umur sekian ini ya seminggu ini gitu. Terus, ini saya kira satu-satunya acara di mana kita bebas merokok di panggung ya. Lah ya piye sing gawe acara we pabrik rokok mosok njur nang rokok. Tadi saya tanya, "Cak Nun kok ngerokok?" Lah ya timbangane aku matane wong gitu. Lho kok matane wong? Lah kahanan koyo ngene iki diapake enake yang dipateni gitu kan. Apanya yang beres itu apanya? Makanya kalau saya tidak ngerokok itu ya agak lumayan tuh saya mesti pemarah, jengkel, penuh kebencian dan seterusnya gitu ya. Untung Allah sendiri penuh kebencian kepada sejumlah perilaku manusia. Saya hitung itu ada sekitar 20 Allah yang tidak suka atau benci kepada perilaku manusia. Misalnya orang malas, keset kuwi aku benci, wong keset kuwi aku benci. Jadi wong kamu dikasih semua fasilitasnya tinggal bergerak kok ndak mau itu loh. Atau orang kaya yang pelit atau banyak sekali yang dibenci oleh Allah. Dan benci itu boleh, Mas. Benci itu boleh. Hanya saja Allah kasih pagar. Janganlah kebencianmu kepada seseorang atau suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Jadi sekarang saya sama orang lain sederhana. Sing penting aku adil karo kowe. Perkara aku benci rasa kok urus. Sing penting aku adil karo kowe. Tidak mungkin saya tidak adil sama kamu. Karena Allah menyatakan wala tajrimannakum sana'ana qaumin asa Allah tak dilu, ya, gitu. Dilu, gitu. Terus, jadi selalu kita bersikap adil, meskipun di sini penuh. Jadi kue karo bojomu misalnya sebel ini ya, oh joketok ke, aku jangan sebel karo kue ini kan outputnya tetap kasih sayang ini mam. Kue imam pinter banget kue, imam pinter banget. Nek orang hilang bojone ini kue, angel menek golek nganti tekan Hongkong ya, gitu. Ah wes, gitu ya, oke. Biar, oke. Sekarang kita nyun sewu satu nomor, kemudian kita tanya jawab, terus kita akhiri. Ya, satu nomor berarti Asgubati. Asgubati terakhir. Bismillah terakhir. Nah, ya ampun, ya ampun. Ya ampun ini sebuah lagu yang dasarnya itu Turi-Turi Putih, Mas. Kiai Kanjeng pada suatu hari rekaman di Jakarta dan mereka bikin aransemen musik, kemudian tiba-tiba sudah hilang paginya, pulang ke Jogja, tinggal saya datang, sudah gak ada orang. Nah saya ditinggali nomor musik, tapi urung ono lagunya, akhirnya aku gak lagu mendadak, berdasarkan yang ditinggal oleh Kiai Kanjeng itu, terus jadilah lagu Ya Ampun ini. Ya Ampun ini sebenarnya secara musikal mengasihkan, tetapi karena kalimatnya, muatannya itu terlalu sungguh-sungguh terhadap kehidupan manusia, akhirnya tidak lagu gitu loh mas. Pokoknya nak cengengesan, payu gitu loh mas. Saya punya asumsi seperti itu. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ya ampun. puaskan jiwa. Ya ampun curang putusannya, ya ampun seenak udelnya, ya ampun bengkak ambisinya, ya ampun pusing rakyatnya. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah khaliqul anam. Ya ampun buta hatinya, ya ampun gelap pandangannya, ya ampun bodoh ilmunya, ya ampun rendah budinya. Ya Allah Ibrahimkan hamba, pinjamkan kapak paduka. Ya Allah, ya Allah, makarlah pada mereka. Ya ampun lumpuh hukumnya, tetapi angkuh sikapnya. Ya ampun remeh karakternya, ya ampun kerdil mentalnya. Ya Allah jauhkan hamba, pinjamkan keruling paduka. Ya Allah, ya Allah, lantunkan puisi cinta. Melihat nasib mereka, seharusnya dihibur, tetapi disiksa. Ya Allah, musahkan hamba, pinjamkan tongkat paduka. Ya Allah, ya Allah, untuk membeli samudera, hatiku tak tega mendengar suara mereka, seharusnya dipikul tetapi dihina. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah khaliqul anam. Sungguh tidak tega tumpahlah seluruh cinta, mati hidup hamba untuk tangis mereka. Ya Allah Muhammad dan hamba, kaburkanlah syafaat. Ya Allah, ya Allah, agar terkuat rahasia cinta. Baik teman-teman, sekarang kita buka kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada Mbah Nun, kepada Mas Edric, maupun kepada Mas Rizky, Pak Andrew, dan Mas Hari. Dua pertanyaan saya kira cukup. Silakan teman-teman. Tadi Mbah Nun juga sudah memberikan pembekalan untuk kita tentang kewirausahaan, tentang apa namanya, tentang bagaimana sifat-sifat Nabi sangat implementatif atau aplikatif di dalam kita apa berusaha, dan itu juga mengingatkan saya kepada apa namanya salah seorang filsuf ekonomi dari Prancis. Waduh, kan dosen ya biasa. Namanya Redison. Dia Redison, seorang filsuf Marxis Prancis. Dia ekonominya Marxian. Itu dia meneliti teks Islam, Al-Quran, kemudian juga mempelajari sejarah peradaban Islam, dan dia sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa dalam hal ekonomi, dalam hal uang, mencari untung dan lain sebagainya itu, dari sudut agama Islam itu tidak ada kesulitan apapun untuk memahami hal itu, tidak ada masalah dengan semua itu, bahkan itu terkonfirmasi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu cukup banyak. Allah menggunakan bahasa dan narasi yang sangat ekonomik termnya. Salah satunya di surat Al-Jumu'ah itu ada dikatakan wa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi setelah sholat ditunaikan maka bertebaranlah kalian muka bumi dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Jadi kata beruntung dikenal di dalam Al-Quran tentu dengan makna yang lebih luas dari sekadar keuntungan ekonomi gitu. Nah, itulah sedikit. Mas Jeremy, tadi kita menyebut mengenai bedanya homo socius dan homo economicus. Yeah. Kemudian di dalam sejarah dunia beberapa puluh terakhir, tahun terakhir kan Anda sudah lihat ada, tadi kan si Redison, tadi kan si Marxian dia. Yeah, jadi ada Karl Marx, ada Hegel, kemudian lahirlah sosialisme, kemudian diterjemahkan menjadi bermacam-macam di Uni Soviet, beda Albania, beda di Jerman Timur berbeda. Kemudian kita semua menganut Bung Hatta dulu sosialis. Gitu. Jadi kenapa sosialisme kalah sama kapitalisme? Sekarang ini semua total kapitalisme seluruh dunia. Ya. Kenapa kalah? Karena yang diurus sistemnya, bukan manusianya. Jadi tidak ada pembangunan manusia. Jadi Islam ini kalau mau apa-apa ya, betul-betul pembangunan karakter keislaman itu yang dibangun. Kayak Mas Andro ini sudah menerapkan pada dirinya bahwa dia berangkatnya itu kan ora iso ndelok iki mesake iki piye iki wong-wong iki duwe sapi ning ora iso ngelola kan gitu kan. Handphone profile picture-e kudu. Iya, sapi ya. Ya sampai profile picture-nya itu sapi coba. Gitu. Nah, sementara sebenarnya Islam itu sangat mendorong inovasi, eksplorasi, kewirausahaan dan seterusnya ya. Sedemikian rupa. Rasulullah sendiri empat sifatnya tadi itu kan betul-betul strategi dan metodologi untuk kewirausahaan, empat sifat tadi. Apalagi landasannya sudah disebut Allah tidak tega. Kayak saya itu Mas Edric ya. Bekal utama hidup saya itu tidak tega pada orang, kepada manusia gitu. Jadi ora tegoan, pokoknya aku ora tegoan gitu. Jadi saya itulah yang menyebabkan saya mau mengerjakan. Kita kalau makian itu bisa sampai subuh tuh Mas ya. Kita sampai jam 3, jam 4. Wah, aku ora tahu kesel. Aku tidak pernah capek. Aku tidak pernah mengantuk. Aku tidak pernah mencari uang gitu ya. Saya bekerja, saya beramal soleh sebisa-bisa saya. Ternyata ada dialektika yang membuat saya mendapat rezeki kan gitu. Dan tadi saya sudah cerita kepada beliau bagaimana saya pernah mocopat syafaat di kasihan didatangi oleh Mbah Siroj dan kiai-kiai tua, mereka selawatan joget-joget dan aku terharu. Terus aku berpikir lagi mendahne indahnya kalau saya nyangoni beliau-beliau ini. Ini aku randu duit. Terus akhirnya aku sambatan karo Gusti Allah, aku mudun panggung, aku mlebu omah, aku wudhu, aku sholat dua rakaat. Terus setelah sholat saya arep sisiran ning arep lemari kae. Terus aku njupuk sisir dhuwur lemari, jebul sing dhuwur lemari iki duit Mas. Duit tumpukan akeh banget kae. Jadi saya enggak jadi sisiran, kagum sama uang itu. Loh, iki duite sapa iki gitu. Nah, kemudian uang itu saya jadikan sangu untuk kiai-kiai tua tadi. Dan saya sering kok cerita sama Anda semua. Kendaraanku ditabrak ning karo Mbak Roh waktu karo sapa ya lali aku. Di dekat sebelum Jombang ditabrak oleh bis. Terus aku nesu to mudun, aku mencolot nang bise tak kon leren, tak kon metu kabeh. Wis aku wong Jombang tak kon metu kabeh penumpang, bayari kabeh metu. Terus bisnya saya seret ke Jombang. Mobilnya hancur lebur, mobil saya itu bagian belakang dan tengah itu hancur lebur. Sampai Jombang kan supirnya kan supir bis Handoyo Mas. Iku kan wedi to iki arep diapakke aku iki. Tekan kono tak jak nang omahe kamasku, Cak Mif. Terus aku takon Mbak Tin, bojone Cak Mi, Mbak Tin duwe sego tak gak, ki iso tak gak mangan bareng wong papat. Oh iso dek. Akhirnya mereka nyediain makan terus tak jak mangan bareng. Jadi supir bisik karo kenae bingung mas kok malah dijak mangan, tak pikir diantemi. Kan gitu. Bar tak jak mangan tak takoni iki kowe duwe masalah opo kok kowe ndadak nabrak-nabrak aku bareng kowe. Dia bilang, "Ya saya tuh mau mantu belum punya uang." Gitu. Nah, ini kalau sekarang terjadi seperti ini perusahaanmu ikut tanggung jawab atau kamu sendiri yang harus ganti? Karena mobil itu, mobil saya harus dibawa ke bengkel dan lumayan biayanya. Waktu itu sih masih belum terlalu mahal ya, masih hanya sekitar 900 berapa gitu dok. Terus kemudian setelah dari bengkel mas, saya janji kepada diri saya nanti kalau sudah jadi saya akan datang ke bengkel bersama Pak Supir Handoyo ini. Dan saya diem-diem punya niat untuk nanti setelah dia bayari tak ganteni duitnya. Misalnya kita bayar 1 juta, tak gantiin 1 juta. Tapi saya tidak ngomong, tak omongin kok deh orang tadi tidak menjadi makna pembelajaran. Jadi tetap tak wajibkan untuk bertanggung jawab, tapi saya sudah siapkan. Nah saya mas, untuk dapat duit itu kan, kudu golek juga kan, waktu itu duit semua itu ya suka. Nah, saya ini mungkin 10 jutaan gitu ya. Nah saya kan tidak punya duit juga. Nah saya harus pulang ke Jombang, harus ngambil mobil sama supir itu. Kemudian sampai di Cengkareng, saya nguyuh kayak neng cedak WC kayak, terus didatangi ibu-ibu datang, Cak Nun nggih bu. Terus dia bawa tas kresek, disesel ke tas saya, dilebok ke set gitu. Lu napa nih bu, selamat berjuang ya. Terus dia pergi. Waduh, tadi malaikat Jibril sering senengane ngomong selamat berjuang. Karena selama ini saya mengalami berkali-kali di Cengkareng itu. Saya didatangi orang yang aneh ngasih duit. Terus duitnya kan tak nikmati mas, ngudut mas. Gitu nek kue main remi kan kok udut mas. Tidak langsung dibuka, gitu. Tak bawa dulu ke Jombang, tak biarkan ke Surabaya turun terus ke Jombang. Sampai di Jombang baru saya masuk kamar mandi tak delok piro duitnya. Duitnya ki pas dinggo mbayari bengkel kuwi mas. Pas. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah mbok diluwi-luwi 50.000 kok. Tak damel ngebis ten Jogja ngono aku. Jadi itu saya alami gitu sering kali mas. Di Cengkareng saya didatangi orang yang ngomong selamat berjuang iki, ana sing nunggang pesawat karo aku wong loro terus noleh Cino mas. Cak Nun nggih, Pak. Nanti ikut saya. Kemana Pak? Sudah ikut aja. Terus turun bareng terus naik taksi. Ternyata ke bank mas, Cak Nun tunggu di sini terus dia masuk bank terus dia ngambil duit sak gepok kayak mas, sak plastik kayak, dilepoknya plastik terus dia cuman dari jendela taksi itu dia ngasih cak selamat berjuang, berarti malaikat Jibril ya, selamat juang meneh toh. Nah, itu saya begitu itu mengalami berkali-kali jadi saya tuh kecewa sama Allah kalau sampai saya jatuh cari laba dunia. Tidak berarti saya tidak butuh. Saya butuh kendaraan, saya butuh nyekolahin anak dan seterusnya. Tapi saya sangat percaya kepada tanggung jawab Allah. Nomor satu itu mas. Kalau engkau mencintai tetanggamu di kampung yang mulia satu, Allah mencintaimu berlipat-lipat. Kan begitu mas. Itu yang orang ekonomi tidak berpikir. Ekonomi itu urusannya kan teknis, duit, modal berapa, laba berapa gitu kan. Nah kalau Anda kan bukan, Anda kan homo socius. Anda memikirkan semua segi dari beberayan kemanusiaan di yang terkait dengan bisnis Anda. Tetapi, dan itu ternyata lebih berkah. Itu lebih berkah. Jadi saya mohon teman-teman maknya menjadi homo socius tadi itu. Jadi mudah-mudahan Allah memberimu fatonah ya. Amin. Pokoknya engko, jadi kue, tur kue mulai nyambut gaya terus langsung itu buju barang. Alhamdulillah ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak mengalami kesulitan kayak imam dulu gitu ya. Gitu. Nah, imam direwangi ilang saka kiye Kanjeng ning Hong Kong. Wayahe latihan ra ono jebul yang-yangan to. Wah. Kaya tahan cawe doke kuwi ya. Oke ya. Oke, Mas Helmi sekarang kita silakan jawab. Silakan teman-teman, ya. Saya buka kesempatan untuk dua pertanyaan. Mohon bisa disampaikan dengan ringkas, padat. Enggak ada pertanyaan berarti sudah siap berjuang semua. Selamat berjuang. Waduh. Oh ada. Siap mana? Oke, silakan Mbak. Oke, ini Mbak Zaki dari Ponorogo. Oke, silakan Mbak Zaki. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi cuma ampun-ampun gitu. Sabar Mas Hilmi, ternyata ditunjuk ya sudah tidak apa-apa. Saya sudah batin dari tadi pengen tanya. Kan saya fatona. Cuman kalau saya mau tanya malu gitu loh. Ini pertanyaan saya konyol. Pertama-tama saya matur suwun sama Simbah. Saya GR, tapi saya juga bahagia gitu. Tadi Simbah bilang saya hampir nangis dengarnya. Saya percaya sama Zaki, pokoknya percaya sama Zaki. Itu nama saya Simbah. Dan selama saya dan ya, maksudku mau ya kue barang. Aku jadi malu. Dan selama saya ikut Ma'iyah, memang hidup kami ya zakat terus gitu loh. Itu bukan berarti saya juga ya bahagia, tapi juga oh ya sudah tidak apa-apa, saya bahagia. Tapi saya memiliki kekayaan luar biasa, di mana saya memiliki keluarga yang banyak sekali, dari yang waras sampai tidak waras gitu. Dan sapi itu, punya sapi? Belum, ya semoga setelah ini punya sapi. Oh boleh, saya tadi ke rumah Mas Gianto mampir ketemu ada sapi, saya bilang sapi gitu. Siapa tahu setelah ini dikasih sapi. Anyway, pertanyaan saya mungkin sangat, mohon maaf kalau lucu ya. Apakah PNS boleh mengajukan proposal? Oh gitu, oh ya terima kasih karena saya PNS. Dan kadang kan, PNS sok melu gitu. Ya sudah, tidak apa, itu saja. Matur suwun sekian. Assalamualaikum. Siap, kita tunggu ya Mas Andro, kita tunggu ya nanti Mbak Saki ya. Nah, satu lagi, silakan. Mas Rio, oh, maaf saya gak kelihatan dari sini. Oke, silakan Mas Rio. Bisa maju ke standing mic yang sudah disediakan. Oh, baru dibuatkan soal sama gurunya ya. Wah, ini malu-maluin aja nih. Oke, silakan. Pengusaha rambut apa Mas, kok gondrong sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang kalau bicara soal kewirausahaan, kami dari Blitar itu cukup banyak teman-teman yang pada akhirnya terjun ke dunia itu, karena saya sendiri juga Mas Edric juga kami, saya harus retire di usia yang ya sudah cukup tua. Jadi saya cukup terkejut ketika ada batasan usia ternyata gitu. Jadi kalaupun ikut nanti saya titipan nama gitu ya. Jadi saya titip konsep dan saya daftarkan pada seseorang yang lain gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bahwa begini. Sepertinya ada satu prinsip, jadi kemanfaatan tadi, lalu paham, persona, dan piawai yang jadi kisi-kisi penilaian di DSC. Kalau boleh nih, tolong di-share juga secara teknis itu seperti apa gitu. Jadi kami punya gambaran apa saja yang akan dinilai. Karena kalau kewirausahaan, teman-teman ada yang siangnya kerja di jadi ASN, malamnya jadi penjual sate tahu gitu. Lalu ada yang berhenti dari apa bekerja di sebuah perusahaan dan akhirnya jadi pengusaha rice bowl, dan meskipun akhirnya ya apa namanya terkena dampak pandemi ini ya kemakempis. Jadi secara teknis apa sih sebenarnya yang dinilai dalam DSC itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Silakan Mas Etri bisa boleh langsung dijawab. Direspon. Ya. Teknis. Teknisnya jauh lebih sederhana, karena nggak ada apa ya perhitungan yang terlalu jelimet kalau misalkan kita bicara soal bisnis. Satu, yang pertama, problem yang ingin diselesaikan itu jelas. Contoh sederhana, zaman dulu, zaman batu lah anggapannya begitu ya. Nek melaku, ya toh, midak krikil loro sikile. Keluarlah inovasi yang namanya kasut. Sekarang, fashionnya udah luar biasa tuh. Mulai dari sepatu, rego, ya, pelindung kaki lah ya. Mulai dari harga 10 ribu sampai 100 juta ada. Begitu. Jadi satu yang paling penting adalah kita apa ya, punya hati, punya niat untuk memecahkan sebuah permasalahan tapi yang real, yang jelas. Dan permasalahan itu banyak. Yang kedua, kita bicara soal solusi yang diberikan itu nyambung, relevan dengan problem yang ada. Tapi satu sebenarnya yang kami selalu lihat, kalau itu kan teknis ya, tapi justru di luar itu semua yang selalu kita lihat ketika teman-teman nulis ya di proposal, itu kelihatan kok apakah problem yang teman-teman rasakan itu problem yang dirasakan sendiri atau minjem gobeane tonggo gitu. Itu kita nyebutnya pain point dari pemilik bisnis. Jadi kesakitan yang dimiliki oleh pemilik bisnis ya, yang ingin menghadirkan solusi, dari permasalahan yang ada di masyarakat. Apa yang disampaikan Mas Andrew tadi itu, walaupun tertulis ya di awal ya, itu teresonansi ke yang baca, yang menilai. Mas Andrew menuliskan bahwa yang diutamakan salah satunya adalah ya melihat teman-teman petani miris melihat yang namanya susu itu impor. Pemainnya ya yang lokal brand itu tidak banyak. Itu tersampaikan. Dan itu adalah kegelisahan si pemilik bisnis, si pemilik usaha tersebut. Itu yang kami sebut istilah kerennya pain point dalam diri sendiri. Ketika pain point itu jujur dan memang solusinya itu sungguh-sungguh, seperti tadi disampaikan oleh Mbah Nun. Awalnya Cak ngomongnya itu, sekarang Cibah, saya cucu sekarang. Gitu. Itu apa yang dituliskan dari permasalahan yang ada di masyarakat dan Anda tuliskan pakai hati ya, produk hati kita nyebutnya. Itu pasti akan tersampaikan oleh siapapun yang membaca tulisan teman-teman. Seperti itu. Teknisnya kesannya mudah. Sebenarnya enggak, tergantung kita jujur apa enggak. Kalau kita bicara soal angka, nilai, scoring, iya kita lakukan semua. Tapi percayalah, narasi ya, itu segalanya. Itu sih mungkin dari saya. Ada tambahan? Oke, siap. Oke, Matur Nuwun, melengkapi dari Pak Edric tadi, sudah sampai benar. Dan juga mungkin tadi pertanyaannya, di lapangan tuh paham piawai persona, itu apa sih yang dilakukan, kita sebutnya challengers ya, apa orang yang ikut kompetisi namanya challengers. Mungkin saya merasakan seperti ini, pada saat kita sudah mulai masuk dari buat proposal, sampai seleksi, mencari mentor, kemudian dikurasi oleh juri, semuanya itu, dari diantara 20 yang pada saat itu kami masuk, itu tidak semuanya ternyata paham bisnisnya. Contoh saja, kelihatan punya bisnis, tapi pada saat ditanya cara ngitung HPP-nya, ada yang gak ngerti. Padahal presentasinya udah bagus, capaiannya udah bagus, semua udah bagus, HPP-nya gimana, marginnya gimana, profitnya gimana. Gitu. Ternyata ada yang gak paham. Itu yang dimaksud dengan paham. Kemudian kedua jadi piawai. Pada saat kita sudah paham dengan bisnis kita dari hulu hingga hilir, masalah apa yang ingin diselesaikan, apa solusinya, bagaimana kita mengatur manajemen, segala macam, maka akan diberikan yang namanya permasalahan. Karena gak mungkin bisnis itu lancar-lancar aja. Kalau ada permasalahan seperti ini, gimana? Kalau tiba-tiba pasarmu tiba-tiba hilang atau diserobot oleh kompetitor, apa jawaban kita? Nah, orang yang memang piawai atau sudah berpengalaman dalam bidangnya tentu akan dengan mudah menjawab. Kebetulan apa yang kami lakukan 13 tahun ini benar-benar dari nol. Sehingga kami bisa menjawab pada saat, oh iya pada saat kita dulu jualan di sekolah-sekolah, ternyata pada saat liburan, puasa, dan musim hujan ternyata sepi, kami pindah pasar ke Horeca, hotel, restoran, cafe, catering, di mana Sabtu Minggu pasti ada nikahan. Nah itu yang dimaksud dengan piawai. Jadi pada saat dites permasalahan, bagaimana bisa menjawabnya. Itu paham piawai. Dan ketiga adalah persona. Pas kita presentasi, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan tadi, tentu ada yang sebisa mungkin diinginkan dan yakin. Dan lebih dari yakin bahwa penyampaiannya itu mengena kepada dewan juri dan juga audiens. Gak semuanya bisa seperti itu karena kadang solusi itu baru ada di pikiran tapi belum pernah dilaksanakan. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang meskipun kalau saya katakan tadi ya seperti kami ini hanya es krim gitu. Tapi kami melakukan ini 13 tahun sehingga semua yang kita sampaikan itu real kami pernah lakukan di lapangan. Sehingga penyampaiannya lebih, insya Allah lebih yakin, lebih dari hati. Sampai ke dewan juri dan juga audiens. Itu yang dimaksud dengan persona. Jadi paham piawai persona ini akan menjadi penilaian utama di DSC. Di mana teman-teman semua tentu yang sudah usahanya berjalan dan dengan hati gitu ya. Itu insya Allah semuanya tidak ada kendala dalam menyampaikan ketiga poin penilaian ini. Kira-kira seperti itu. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih Mas Andrew. Sekarang saya persilakan Mbak Nur. Kalau saya mendengar Mas Andrew tadi ya. Sebenarnya jawabannya untuk teman-teman Ma'iyah sederhana. Ya dimensi Ma'iyah. Keberangkatan Anda itu dimensi Ma'iyah. Jadi bukan Anda utamanya berpikir aku iso nyambut gaya apa ning AED bareng-bareng iso ngopo ya. Gitu. Jadi itu dimensi Ma'iyah yang saya. Jadi berpikirnya itu berpikir sosial, berpikir bersama itu nomor satu. Terus kemudian apa ya? Jadi Anda pulang nanti ngelihat situasi lingkungan Anda, kemudian Anda mencari fatonah dari Allah, download dari Allah, Anda kira-kira bisa ngajak tetangga-tetangga, teman-teman apa, kan begitu. Saya kira keberangkatannya Mas Andro juga begitu. Bukan individual, tapi sosial, kan gitu. Dan teman-teman sekalian, ini Anda sudah jangan bergantung lagi pada negara, pada kapitalisme, pada globalisasi, enggak bisa ada. Sekarang juga Anda harus beramal soleh. Sekarang juga besok pagi Anda harus sudah mulai proses pengambilan keputusan. Gitu. Usah jangan tanya sopo-sopo. Karena negara ini juga dibikin di seluruh dunia ini ada yang menguntungkan rakyatnya, ada yang merepotkan rakyatnya, ada yang menyusahkan rakyatnya, dan seterusnya. Jadi kita enggak usah menilai juga, kowe rasa mikir terlalu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro aja. Jadi hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, keluargamu ini bisa kamu perluas. Tidak hanya keluarga saudara, tapi juga handai taulan dan seterusnya yang kira-kira Anda pikirkan itu bisa sama satu sama lain. Saya kira peluangnya sangat luas sebab ini urusannya fatona. Jadi Anda memang lo Ma'iyah kan memang mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak mengerjakan. Ma'iyah kan menggali yang dikubur orang, kan gitu kan. Ma'iyah kan mengingat yang dilupakan orang. Kan selama ini kan disiplin kita seperti itu. Kita kan memungut yang dibuang orang, yang orang remehkan. Apalagi Anda sudah ngerti yang ayat yang dihafal oleh SP Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antukhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir baik mungkin buruk, apa yang kamu pikir buruk mungkin itu baik. Jadi kamu harus terbuka sedemikian rupa dan memohon petunjuk dari Allah. Perkara persona-persona tadi. Persona ya. Persona apa tadi? Persona maksudnya kepribadian atau? Oh. Loh ya, dengan semua pedoman-pedoman tadi, nomor satu kan yang dinilai kan kesungguhan. Setelah itu baru estetika. Jadi yang nomor satu tertinggi nih Mas. Ku menungso kuwi atine apa uteke? Sekarang saya tanya kepada manusia modern yang paling hebat. Manusia itu hatinya apa pikirannya? Direkturnya itu hatinya apa pikirannya? Andro ini berangkat dari hatinya. Berangkat dari tidak dari pikirannya cuman PNS, cuman ASN. Pikiran itu cuman pekerja saja. Yang dimintai pertimbangan kadang-kadang oleh hati, ya, suruh mengeksplorasi, suruh meneliti, suruh merumuskan, kan begitu. Tapi pemimpinnya itu hati. Nah, manusia modern ini kan pikiran dia. Subjeknya adalah pikiran, bukan hatinya. Nah, kewirausahaan yang diomongkan oleh Mas Edric sama Mas Andrew tadi itu kan manusia adalah hatinya. Makanya nomor satu adalah ketidaktegaan kepada penderitaan orang lain dan seterusnya. Jadi, saiki urip ke hatimu. Urip ke hatimu, kan itu. Jadi manusia adalah hatinya kalau saya. Karena dulu Rasulullah Muhammad sebelum jadi nabi itu dioperasi dulu sama malaikat. Betul enggak? Kuwi sing dioperasi ki ndase dibelek apa dodone? Dadanya. Yang dioperasi itu dadanya. Karena manusia adalah hatinya. Agama adalah cinta. Dah seluruh urusan agama itu pada akhirnya berhilir pada cinta. Hulu hilirnya itu ya cinta. Karena Allah mengatakan kalau Muhammad bilang sama manusia, kalau memang mereka mencintaiku, maka taatlah kepadamu. Berbuatlah baik. Kan gitu. Itu ada di Quran. Jadi urusannya Allah itu cinta. Karena pancen kue tersenuh tenang karo aku, kue manuto kae. Kan gitu. Dan barang siapa, wamayyar juliku arobi, hel, pak yai, fal ya'malan amalan sholihan. Barang siapa mendambakan perjumpaan denganku, ya, Mas Edric, ada kalimat dari Allah, barang siapa mendambakan perjumpaan denganku, maka hendaklah ia berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak hanya kepada dirinya sendiri. Jadi, yang mendambakan perjumpaan ini siapa? Orang yang mencintai dan yang dicintai. Toh. Dan begitu. Jadi urusan hidup ini cinta. Mas. Jadi dirimu adalah hatimu. Pikiranmu adalah alatmu. Alat untuk kamu bekerja, untuk menganalisis, untuk mengeksplorasi, untuk breakdown, dan seterusnya. Tapi dirimu adalah hatimu. Saya kira ini yang terpenting karena buktinya tadi kriteria dari Mas Adri tadi juga penuh hati tadi itu. Itu hati itu bukan pikiran. Pikiran ini, wong saiki saya pernah ngasih contoh ya Mas. Nek ono batang tikus mambu kae Mas, terus kue huwe ngono kae. Itu mekanismenya bagaimana kok kue huwe? Itu bagaimana mekanisme? Itu kan hidungmu mencium bau busuk, melaporkan ke hatimu, terus hatinya manggil pikirannya. Tolong diperhitungkan ini apa, harus bagaimana. Terus pikirannya bilang sama hati, itu batang tikus. Kalau dicium begini, begini, begini, ini. Terus monggo, gimana keputusannya. Terus dia balik ke hati, hatinya bilang, ini rasah wae. Terus balik ke pikiran, kiranya memerintahkan tenggorokan, wek gitu. Itu satu mekanisme birokrasi yang sangat ruwet dan lalu lintas yang luar biasa, tapi berlangsung hanya dalam 1/10 sekon dalam hidup kita. Jadi kita itu sebenarnya satu sistem kehidupan yang sangat canggih dalam diri kita itu. Sangat canggih, Mas, gitu ya. Itu sebabnya maka di Ma'iyah itu kan juga kita ditunjukkan oleh Allah banyak sekali keajaiban-keajaiban. Caca Ma'iyah itu orang yang gembira, Mas. Bahagia si Zaki mau bahagia ngomong toh. Dan di mana-mana saya temukan mereka itu betul orang yang seneng kok kayak bahagia. Meskipun ya ora iso bahagia mergopo ya ora cetho ya Mas. Wis pokoke bahagia. Lah terus untuk apa bahagia itu diteknologisasikan, diteknokrasikan kalau dia sudah terjadi? Nah, yang rewel terhadap asal-usul kebahagiaan dan teknologi kebahagiaan itu adalah otak. Nah, hatimu kan ora. Wis pokoke seneng wis ngono wae. Nah, kan akhirnya kan keputusan ada di hatimu. Maka urusan agama, urusan kehidupan adalah cinta. Gitu. Dan di bukan berarti ini satu aliran bahwa kalau menurut Cak Nun, Mbah Nun, Ma'iyah itu adalah agama cinta. Loh, enggak, memang hidup itu cinta. Ya memang hidup itu cinta. Ya mengkui. Makanya ketika Anda punya inisiatif untuk berwirausaha, kalau bisa Anda recheck kepada motivasi dan asal-usul dari kenapa Anda menginginkan itu, kalau itu lulus dari sudut regulasi cinta, maka teruskan, kan begitu. Lah perkara persona apa persona segala macam kan kuwi gari niru nabi-nabi to. Nek kuwi gari mlaku gari Robi Srohli Sodri Wasirli Amri Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli kuwi merangkum semuanya. Merangkum semuanya wis. Pokoke wis gari gampang kudune gitu. Meskipun gampang itu di dalamnya ada kesulitan. Makanya Allah juga mengatakan sesungguhnya di dalam kemudahan di dalam kesulitan ada kemudahan, tapi juga terus ke dewe, di dalam kemudahan ada kesulitan juga. Ojo meng penakmu dewe, kan gitu. Kan gitu. Nah, ini sekarang sudah mulai dipakai orang loh ya. Cuman maknya selama ini kan terjemahannya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kita terjemahkan enggak, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'a, bahasa Arabnya inna ma'a, bukan ba'da. Kalau ba'da itu sesudah, kalau ma'a itu bersama. Tapi juga kowe kudu jujur nang awakmu, bersama kemudian ya ono kesulitan. Rumangsamu kowe pengen rabi, wah penak iki, gampang iki. Begitu kowe melbu pernikahan, jebul ya kesulitan. Tapi dalam kesulitan itu ya ada kemudian, jadi berlapis-lapis kayak. Berlapis-lapis kesulitan kemudian terus-menerus. Dan itu yang namanya Anda harus jadi al-kholak sama al-fa'al tadi. Jadi Anda harus kreatif, dinamis. Jangan kreatif, statis ya. Kreatif dinamis. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Sekarang saya bersama Kiai Kanjeng membekali Anda dengan bismillah. Ya, dan nek kowe rada kleru-kleru bismillah dadi bismillah ki ora apa-apa wis. Nek le nyanyi kliru bismillah dadi bismillah ki ora apa-apa wis. Ora apa-apa. Heeh, ayo. Ya, biasa nyanyi di belakangnya Iman 17. Iya. Oh ngono to. Wah, iki cah ben-benan iki. Cah ben-benan iki. Oke. Oke, satu nomor terakhir Mas Helmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nomor yang berjudul bismillah yang Anda punya kebebasan penuh untuk ketika bismillah dilantunkan oleh Doni, Anda melantunkan yang bismillah ora apa-apa. Ora apa-apa karena bismillah kan juga nyuwun berkah juga. Bismillah kan juga Allahumma barik lana, kan gitu. Sama itu. Oke. Gitu, teman sekalian, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti Anda pulang download dari Allah dan Anda mendapat kebangkitan dari dalam diri Anda untuk mencintai sekitar Anda dan teman-teman Anda, tetangga-tangga Anda, Anda tolan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Don. apapun yang terjadi pada dirimu. Apapun yang kau alami dalam hidupmu takkan hilang harapanmu, takkan putus asa hatimu, karena Tuhan, karena Tuhan menyayangimu. Seberat apapun tanggunganmu, sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka ceritamu, takkan runtuh dengan jiwamu, tak terhenti perjuanganmu, sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka ceritamu, tak terhenti perjuanganmu, takkan runtuh tegak jiwamu, karena Allah mencintaimu. terima kasih Bapak Kiai Kanjeng sudah membersamai kita dalam Sinau Bareng malam saya hari. Saya minta satu menit, dua menit lagi. Ini untuk bekal teman-teman semua yang akan bekerja keras, berjuang. Tolong syairnya dibaca lagi, Hel. Coba, Doni. Apapun yang terjadi pada dirimu, apapun yang kau alami dalam hidupmu, takkan hilang harapanmu, takkan putus asa hatimu, karena Tuhan menyayangimu. Seberat apapun tanggunganmu, sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka deritamu, takkan runtuh tegak jiwamu, tak terhenti perjuanganmu, karena Allah mencintaimu. Bismillah, teguhlah hatimu. Bismillah, kokohlah jiwamu. Bismillah, sejuklah hidupmu. Bismillah. Baik, saya lagi aplaus untuk Bapak Kiai Kanjeng. Dan sebelum kita akhiri Sinau Bareng pada malam hari ini, akan ada penyerahan cindera mata dari Mas Edric kepada Mbah Nun, dan juga nanti dari Mbah Nun kepada Mas Edric. Silakan teman-teman dipersiapkan. Ya. Nggih, Mbah. Ya. Berdiri ya. Oke. Dan juga saya oke, sudah siap. Tepuk tangan teman-teman untuk tanda persaudaraan dan persahabatan kita. Oke. Mas Ale mungkin bisa dibantu. Oke, Kang Her. Ya. Sedang disiap. Oh ini masih ada. Iya, Wismila. Saya intip isinya ada rokok, tapi enggak ada akik di dalamnya. Wah. Oh ya, ini yang dari Mbah Nun untuk Mas Edric. Oh iya, ada rompi dan mushaf Al-Quran Tadabur Ma'iyah Padang Bulan. Ya. Ya, ya Allah. Habis ini Mas Edric pinter ngaji. Terima kasih Mas Edric. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan saya ingatkan teman-teman sebagai kelanjutan dari Sinau Bareng malam hari ini, nanti pada tanggal 22 September akan ada webinar bersama teman-teman Jamaah Ma'iyah. Untuk itu tetap Anda pantau ya, nanti ada informasi tanggalnya dikluwengin. Dan insya Allah dengan tema yang kita upayakan relevan dengan tantangan bisnis dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Silakan Mbak Lala. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak MH Ainun Najib atau Bapak-Bapak dari Kiai Kanjeng. Terima kasih juga untuk Cak Zaki selaku pimpinan Progres dan Rumah Ma'iyah. Terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, ada Bapak Edric Chandra sebagai program inisiator DSC. Kemudian ada Mas, ada Bapak Mawardi Regional Sales Manager 3 PT Wismilak Inti Makmur. Terima kasih juga kepada Mas Andromeda Sindoro yang mewakili Diplomat Entrepreneur Network. Dan juga terima kasih kepada Mas Rizky dan juga Mas Heri Widodo. Tak lupa juga terima kasih untuk seluruh Jamaah Ma'iyah dimanapun Anda berada dan juga yang sudah hadir. Terima kasih. Tak lupa juga terima kasih untuk tim kru DSC hari ini yang sangat luar biasa. Dan yang pastinya terima kasih untuk Wismila Foundation. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila saya Lala dan juga Mas Helmi banyak salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Hari ini adalah hari terakhir National Selection. Nah, ini adalah kota kelahiran gue, Jakarta. 50 lagi akan kita lihat hari ini. Ini teh adalah brand minuman teh yang menggunakan bahan-bahan natural, vegan friendly, dan juga berkalori rendah. Mas Aryo punya F&B nggak? Sedangkan Ines pengalamannya di F&B banyak banget. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti Challengers menemukan mentornya yang lebih cocok buat dia. Dan I'm happy for that.